الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل على هذا النبي الكريم الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخوة الإيمان، الحمد لله pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk bertemu kembali melanjutkan kajian hadis atau ilmu hadis, yaitu kita lanjutkan syarah Manzumah Al-Baiquniyah melalui kitab Bulughul Umniyah bi Syarhi Al-Manzumati Al-Baiquniyah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada syarat-syarat atau syurut qabulil hadis atau sihhatil hadis, syarat-syarat sahihnya atau diterimanya hadis, ya, di mana kita menyebutkan bahwa syarat hadis sahih, ya, atau hadis itu bisa diterima, ya, ada 5 syarat. Hadis sahih memiliki 5 syarat. Yang pertama adalah ittisalus sanad, sanadnya terjambung. Kedua, adalatu rawi. Ketiga, dhabtur rawi. Kemudian intifa'u asyudzudz, ya. Kemudian yang kelima, intifa' al-illah, ya. Baik. Kemudian syarat yang pertama yaitu ittisalus sanad, ya, sudah kita jelaskan. Dan bagaimana cara mengetahui ittisalus sanad tersebut, ya, dan apa syarat-syaratnya. Kemudian bagaimana apabila seorang perawi tidak menyatakan secara jelas bahwa dia mengatakan haddatsana, ya, atau menggunakan an, ya, menggunakan lafaz an. Nah, itu kitabnya bukan yang ini. Kitabnya yang ya. Kalau yang cetakan yang Mesir halaman 12, ya. Dan insyaallah pada saat ini, pagi ini, kita akan masuk pada syarat kedua, ya. Tetapi sebelum masuk pada syarat kedua, kita akan murojaah dulu tentang pembagian hadis kemarin, ya, supaya kita benar-benar ada gambaran, ya, supaya betul-betul hafal, ya, pembagiannya bi'tibarat al-mukhtalifah tersebut, ya. Aqsamul hadis, ya, kita pembagian hadis. Pertama, bi'tibar turuq al-wusul atau adad al-wusul, adad turuq al-wusul ilaina, artinya melihat kepada jumlah, ya, jumlah perawi yang meriwayatkan, ya, dari sudut apakah riwayat ini memberikan kepastian atau tidak, ya, artinya kepastian itu kita betul-betul meyakini 100%, ya, karena derajat ilmu itu kan beda-beda, ya, ada yakin, ada dhon, ada syak, ada waham, ada jahal, ya, jahal basir, kemudian jahal murakkab, jahal muka'ab, pangkat tiga, ha, itu ada tingkatan-tingkatannya, nanti akan kita jelaskan, ya. Baik, awalan bi'tibar turqil wusul. Ya, ini terbagi menjadi dua, artinya melihat kepada cara sampainya, ya, kepada kita itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mutawatir dan ahad. Mutawatir marwahu jam'un an jam'in, diriwayatkan oleh sekelompok orang, jamaah. Berapa jumlahnya tidak ada batasan, ya. Dari jamaah juga, dari sekelompok orang juga, ya, diriwayatkan oleh banyak orang, dari banyak orang, dari banyak orang. Kemudian ada sifat yang harus ada di dalam perawi ini, yahilu at-tawatu, ya, atau yastahilu tawatuhum 'alal al-kadhib, di mana kelompok-kelompok ini mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Nah, maka mutawatir ini ada dua jenis, ada yang lafzi dan ada yang maknawi. Lafzi ini artinya mutawatir lafaz dan makna. Seperti hadisnya apa? Hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini mutawatirun lafdhon wa ma'nan. Mutawatir lafdhon wa ma'nan ini bukan berarti harus sama setiap huruf, tetapi setidaknya lafaznya mirip dan maknanya sama, itu yang pasti. Kemudian maknawi, ini lafaznya beda-beda, bahkan hadisnya juga beda-beda, tetapi ada persamaan, ada makna yang sama di antara semua hadis ini. Seperti apa? Seperti raf'u al-yadaini fi du'a, mengangkat tangan waktu berdoa. Ini mutawatir, tetapi mutawatir maknawi. Artinya maknanya saja yang mutawatir. Nah, pembahasan mutawatir dan ahad ini sebenarnya ini bukan bagian dari pembahasan ilmu hadis. Ya, pada asalnya ini adalah pembahasan ilmu usul dan kalam. Karena ini kaitannya dengan apa? Dengan hujjiyah. Ya, nilai argumentatif daripada sebuah riwayat. Apakah ini bisa dijadikan sebagai hujjah atau tidak? Nah, itu kan bukan wilayah dari ilmu hadis, karena ilmu hadis itu wilayahnya pada apakah hadis ini sahih atau hasan atau dhaif. Nah, berdasarkan kepada ini para fuqaha, ulama-ulama itu kemudian memilih mana yang bisa dijadikan sebagai hujjah dan mana yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, maka mutawatir ini adalah pembahasan masuk di dalam pembahasan ilmu usul fiqh dan ilmu kalam. Ya, karena ini kaitannya dengan hujjiyah. Ya, kemudian diserap oleh ulama-ulama mutaakhirin dan dimasukkan ke dalam ilmu mustalahul hadis. Oleh sebab itu kalau kita melihat di kitab-kitab mustalah yang terdahulu, ya, katakanlah seperti Muqaddimah Ibnu Shalah, Ma'rifatul Ulumil Hadis Al-Hakim, itu enggak ada pembahasan tentang mutawatir ataupun ahad, ya. Karena ini adalah sesuatu yang asing. Tapi kemudian sebelum kita masuk kepada ahad, ada juga bi'tibar apa? Bi'tibar man udhifa ilaihi, ya. Bi'tibar man udhifa ilaihi, yakni hadis ini disandarkan kepada siapa? Ya, disandarkan kepada siapa? Ya. Nah, maka menurut pembagian ini, bi'tibar dari sudut ini, itu hadis dibagi menjadi empat. Disandarkan kepada Allah, namanya hadis kursi. Yani Rasulullah bersabda, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, ya ibadi kullukum dallun ila man hadaitu. Ini masuk di dalam hadis kursi. Kenapa? Karena disandarkan kepada zat al-muqaddasah, ya, dinisbarkan kepada Allah, maka namanya hadis qudsi, ya, al hadis al qudsi, yakni yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya hadis marfu', ya. Hadis marfu', yakni yang di dalamnya perawi mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya innamal a'malu binniyat. Kemudian ada hadis yang dinisbahkan kepada sahabat. Ya, artinya ini adalah perbuatan sahabat, ucapan sahabat itu sendiri. Ya, itu dinamakan hadis mauquf. Nah, berarti kalau kita mendengar hadis mauquf, artinya ini adalah ucapan sahabat. Ya, ucapan sahabat. Ya, walaupun nanti mauquf ini ada yang memiliki hukum marfu', ada yang tidak memiliki hukum marfu'. Baik. Kemudian dinisbahkan kepada tabi'i dan setelahnya. Artinya ini adalah ucapan dari tabi'i atau tabi' tabi'i. Itu dinamakan dengan hadis maqtu'. Ya. Ya, maqtu'. Jadi maqtu' ini beda dengan munqati', walaupun secara lughah itu artinya sama. Maqtu' dan munqati' sama. Tetapi di dalam istilah maqtu' itu adalah hadis yang dinisbahkan kepada tabi'i. Artinya apa? Ini adalah qaul tabi'i, ucapan tabi'i ataupun perbuatan tabi'i atau tabi' tabi'in setelahnya. Ya, seperti ucapan siapa? Mujahid, ya, bin Jabr Al-Qurashi, dia mengatakan apa? La yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Ya, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu dua orang. Yang pertama orang yang malu-malu. Artinya apa? Enggak tahu, malu bertanya. Maka selamanya dia tidak akan tahu. Kedua, mustakbir. Orang yang sombong. Orang yang sombong juga selamanya enggak akan dapat ilmu. Kenapa? Karena sombong ini artinya apa? Dia tidak tahu, merasa tahu. Maka selamanya enggak akan tahu. Kenapa? Karena enggak terdorong untuk mencari tahu. Sebab sudah merasa dirinya tahu, ya. Atau kurang, merasa sempurna. Ya, maka selamanya akan berada dalam kekurangan. Kenapa? Karena sudah merasa sempurna. Nah, maka ini adalah ucapan dari tabi'i, bukan daripada dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ingat pembagiannya, ya. Pembagian pertama dari sudut cara sampainya atau jumlah perawinya yang sampai kepada kita, apakah mutawatir atau tidak, ataupun banyak atau sedikit, itu terbagi menjadi mutawatir dan ahad. Kedua, dari sudut hadis ini dinisbahkan, disandarkan kepada siapa? Siapa yang mengucapkan? Kalau itu adalah dari Allah, ya, tapi bukan Al-Quran. Ini yang disandarkan dari hadis oleh Rasulullah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, kata Rasulullah. Maka ini namanya hadis qudsi, ya. Kemudian dinisbahkan kepada Rasulullah, namanya hadis marfu'. Nisbahkan kepada sahabat, namanya mauquf. Nisbahkan kepada tabi'i, namanya maqtu'. Kemudian bi'tibar al-amal bihi wa adamuhu. Apakah hadis ini diamalkan atau tidak? Ya. Itu terbagi menjadi empat juga. Ya. Pertama, yang pasti diamalkan, ya, itu namanya al-muhkam. Muhkam. Muhkam ini hadis yang tidak terdapat pertentangan antara satu hadis dengan yang lain. Seperti apa? Innamal a'mal binniyat min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ini hadis-hadis yang sudah pasti diamalkan. Ya. Baik. Kedua, ada yang mukhtalaf, ya, al-mukhtalaf fihi atau al-mukhtalifu fihi. Ya, al-mukhtalaf fihi ini artinya apa? Ada hadis-hadis yang secara zahirnya ada pertentangan. Ya, ada pertentangan antara maknanya. Dua hadis bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Ya, maka ini namanya mukhtalif. Mukhtaliful hadis. Ya, mukhtaliful hadis. Ya, contoh apa? La adwa wa la tayra. Kata Rasulullah apa? Enggak ada namanya penyakit menular. Hah? Enggak ada namanya penyakit menular. La tayr ini artinya apa? Bukan burung, ya. Tayr ini artinya kayak ada tanda-tanda sial gitu. Kita merasa ini akan akan ada sial yang terjadi, ya. Kenapa? Karena dulu orang Arab itu kalau melihat ada burung gagak hitam, nah itu ini pertanda sial ini. Nah, kata Rasulullah itu enggak ada. Ya, enggak ada. Kemudian apa? Ini bertentangan secara zahir dengan hadis yang sahih juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga. Di dalam Sahih Bukhari juga, yaitu apa? Firra minal majdhumi firaraka minal asad. Tadi katanya tidak ada penyakit menular. Artinya apa? Kita enggak boleh takut. Corona kah, SARS kah, apakah? Kedua, Rasulullah perintahkan kita untuk berlari dari orang yang terkena penyakit judam. Judam itu kusta. Ya, penyakit kusta itu orang yang kalau terkena penyakit itu maka apa persendiannya itu akan copot-copot. Akan putus-putus. Ya. Kata Rasulullah apa? Firra minal majzum. Berlarilah dari orang yang terkena penyakit juzam ini seperti kamu berlari dari singa. Nah, berarti bertentangan. Tadi katanya la adwa, tidak ada penyakit menular, artinya enggak boleh lari. Yang kedua, kita diperintahkan untuk berlari, ya. Nah, maka ini secara zahir bertentangan, tetapi sebenarnya tidak. Karena kedua-duanya memiliki makna sendiri, ya, atau memiliki objek yang berbeda, ya. Nanti akan kita sunggung dalam pembahasan tentang ini, ya. Cara bagaimana menggabungkan antara hadis-hadis yang bertentangan. Kemudian ada yang bertentangan ini imma haqiqatan au majazan. Kalau haqiqah artinya apa? Ada perintah, ada larangan. Ya, pada satu objek. Seperti apa? Dulu awal-awal Rasulullah bersabda apa? La taktubu anni. Artinya apa? Ada larangan untuk menulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ghairal Quran. Selain Al-Qur'an enggak boleh ada yang dicatat. Hadis-hadis Rasulullah enggak boleh dicatat. Ya. Kemudian hari Rasulullah merintahkan untuk mencatat, uktubu li Abi Syah, tulis apa yang saya sampaikan untuk Abu Syah. Nah, maka ini secara zahir bertentangan, ya, bahkan nyata-nyata bertentangan. Ada perintah, ada larangan menulis hadis, ada perintah menulis hadis, ya. Kan ini enggak bisa. Seperti apa? Makan, jangan makan. Bisa enggak seperti itu? Ya. Ini makan, tapi jangan makan. Bisa enggak? Enggak bisa. Tulis, jangan tulis. Enggak bisa. Nah, maka ini yang seperti ini kita harus tahu mana yang lebih dahulu, mana yang lebih akhir. Yang lebih dahulu itu dinamakan mansukh, hukumnya dihapus, diganti dengan hukum yang baru. Ya, nah, maka ada mansukh, ada nasikh. Ini yang diamalkan, mansukh. Ini tidak diamalkan. Kalau ini apa yang pasti diamalkan, ini yang ini bergantung nanti, ya, tergantung kepada kondisinya. Baik, kemudian hadis ahad itu juga bisa terbagi. Pertama, ya, hadis ahad ini diambil dari wahid, ya. Artinya hadis perorangan. Tetapi bukan berarti hadis ini diriwayatkan oleh satu orang saja. Karena diriwayatkan satu orang, dua orang, tiga orang, bahkan 10 orang, kalau enggak sampai kepada derajat mutawatir, itu namanya hadis ahad. Baik. Nyambung enggak? Paham enggak? Enggak apa-apa. Ya. Jadi ahad ini kita juga melihat diriwayatkan oleh berapa orang. Ya. Bi'tibar adad, ya, bi'tibar adad ruwatihi, ada di ruwat kita lihat kepada jumlah perawinya, ya. Ini terbagi menjadi berapa? Jadi menjadi tiga, ya, tiga ijmalan, ya, wa khamsah tafsilan, ya, tiga. Pertama, kalau diriwayatkan oleh, ya, tiga ke atas, tiga sampai lebih, tiga ke atas, maka namanya masyhur. Hadis ini masyhur, ya. Jadi hadis masyhur itu diriwayatkan oleh tiga orang, ya, tiga orang ke atas, tiga orang ke atas namanya hadis masyhur, ya, masyhur. Ya, ingat berarti ini masyhur itu diriwayatkan oleh tiga orang ke atas. Yang kedua namanya aziz. Hadis aziz. Hadis aziz diriwayatkan oleh dua, ya, dua, ya. Walaupun di sini nanti ada perbedaan antara dua atau tiga, dua dan tiga, ya. Ketiga diriwayatkan oleh satu orang saja, namanya gharib, ya, gharib. Nah, gharib ini nanti ada yang mutlak dan ada yang nisbi, nanti akan kita jelaskan sendiri. Intinya hadis ahad melihat kepada jumlah perawinya terbagi menjadi tiga. Jika diriwayatkan oleh tiga dan tiga lebih, ya, namanya masyhur. Diriwayatkan oleh dua orang perawi saja, ya, namanya aziz. Diriwayatkan oleh satu orang perawi, ya, namanya gharib. Nanti kita akan sebutkan apa yang dimaksud tiga, dua dan dua dan satu, ya. Taib. Kemudian bi'tibar as-sihhah wa adamuhu. Apakah atau bi'tibar qabul wa adamuhu, sama saja, ya. Ya, kita ambil langsung saja bi'tibar as-sihhah. Yani apakah hadis ini wa adamuha? Apakah hadis ini sahih atau tidak? Ya, sahih atau tidak atau makbul, min haitsu di sini diterima atau tidak diterima, ya. Maka ini terbagi menjadi berapa? Menjadi tiga kalau dari sudut sihah, ya. Yang pertama sahih, ya. Kalau hadis itu sahih, ya, maka melengkapi syarat yang lima tadi, ittisalus sanad adalah turawi, dhabtur rawi, adamus syudzudz, adamul illah, maka hadisnya sahih. Sama juga syaratnya seperti tadi, cuman dobet perawinya, hafalan perawinya itu agak turun sedikit, ya. Nanti akan kita jelaskan. Maka namanya hadis hasan, ya. Kemudian tidak melengkapi syarat, salah satu dari syarat itu tidak terpenuhi, maka masuk di dalam dhaif, ya, dhaif. Dhaif ini pun nanti ada tingkatan-tingkatannya, ya. Nanti akan kita bahas. Baik. Baik. Kemudian sekarang yang paling banyak yang dibahas di dalam ilmu hadis itu adalah hadis dhaif. Baik. Kenapa hadis itu dhaif? Baik. Dhaif itu hanya dua sebab saja. Ya, hadis itu dhaif dengan dua sebab. Pertama, ya, kembali kepada sanad, kembali kepada perawi. Nah, yang kembali kepada sanad adalah apa? Ya. Saqtul isnad atau inqita'us sanad. Ya. Inqita'us sanad, terputus sanad. Apa yang dimaksud terputus sanad? Ya, ada orang meriwayatkan hadis. Ya. Tetapi dia tidak bertemu dengan orang tersebut. Dari mana kita tahu dia tidak bertemu? Ya, misalnya dia umurnya 100 Hijriah. Dia meninggal tahun berapa? Dia lahir tahun 150 Hijriah misalnya. Perawinya lahir tahun berapa? 150 Hijriah. Dia meriwayatkan dari orang yang meninggal tahun 100 Hijriah. Bisa ketemu enggak? Enggak ketemu, ya. Jaraknya berapa tahun? 50 tahun, ya. Nah, maka ini sudah jelas ini apa beritanya, khobarnya terputus. Ya. Artinya apa? Dia enggak mendengar dari orang tersebut. Nah, hal yang seperti ini kira-kira kita bisa pastikan enggak benar atau enggak? Hah? Dari mana kamu dengar ini? Dari dia apa? Berita ini dari mana? Kemudian dia sebutkan berita ini dari Pulan. Ternyata Pulan ini sudah mati 50 tahun sebelum dia lahir. Nah, kira-kira kita bisa terima enggak khobar yang dia bawa? Enggak terima. Nah, maka itulah sebabnya dia menjadi dhaif karena terputus sanad. Ya. Baik, kita bahas sekarang terputus sanad. Terputus sanad ini ada yang zahir, yang jelas bisa diketahui dengan mudah, yaitu apa? Dengan nah, jadi kita berbicara ini masalah perawi yang sudah ratusan tahun sebelum kita, ya, karena kita di dalam kitab-kitab kita akan lihat sanad. Ya, imam ini meriwayatkan daripada pulan, dari pulan, dari pulan, dari pulan. Dari mana kita tahu pulan ini bertemu atau tidak? Nah, maka itu yang nanti akan dibahas di dalam syarat yang pertama. Baik. Terputus sanad ini ada yang zahir dan ada yang khafi. Yang zahir ini artinya apa? Mudah diketahui. Dengan apa kita ketahui dia terputus? Ya, dengan tahun lahir perawi dan tahun wafat orang yang disebutkan. Nah, ini bisa kita merujuk kepada biografi dari setiap perawi, karena alhamdulillah semua nama-nama, ya, jutaan orang itu sudah terekam jejaknya semuanya. Tahun lahirnya kapan, tahun wafatnya kapan, dia meriwayatkan dari siapa, dari pulan dia meriwayatkan berapa hadis, dia pergi kemana saja, itu sudah track recordnya sudah ada, ya. Nah, maka kita akan melihat kepada itu. Nah, maka jika terputus secara zahir, yang terputus sanadnya ada dua, yang ada yang zahir, ya, kemudian ada yang tersembunyi. Ya, tersembunyi ini ya, nampaknya seperti apa? Seperti terputus, seperti tersambung. Kenapa? Karena dia hidup satu zaman, bahkan mungkin satu tempat. Jadi ada kemungkinan untuk bertemu, ya. Bahkan pernah bertemu, tetapi hadis yang diriwayatkan itu enggak didengar. Nanti kita akan contohkan. Tapi yang zahir ini terbagi menjadi berapa? Empat. Ya, terbagi menjadi empat jenis hadis dhaif karena terputus sanadnya secara zahir, secara nyata. Ya. Semuanya dinamakan dengan inqita' munqati'. Tetapi kita lihat terputusnya itu di mana? Pertama, ya, kita lihat jari ini ada berapa? Jari ini berapa? Ada berapa? 5. Coba kita lihat. Terputus di awal sanad, ya, kita awal di bawah aja. Terputus di awal, ya, terputus di awal sanadnya. Artinya apa? Misalnya apa? Perawi Imam Bukhari misalnya, itu perawinya. Ketika meriwayatkan, beliau tidak menyebutkan guru. Berarti terputus di awal sanad. Terputus di awal sanad. Jadi sanad itu apa sih sebenarnya? Sanad itu adalah guru. Ya, sanad itu adalah guru. Ya. Nah, maka kalau terputus di awal namanya hadis mu'allaq. Terputus di awal tersambung ke atas. Ya, seperti lampu ini kan bergantung, mu'allaq. Dari saya enggak sampai tapi ke atas nyampai. Ya, namanya mu'allaq. Terputus di awal namanya mu'allaq. Ya. Baik. Terputus di awal namanya mu'allaq. Terputus di akhir namanya mursal. Artinya apa? Contohnya tabi'i ketemu dengan Rasulullah atau tidak? Ya. Tidak bertemu. Tapi dia mengatakan qala Rasulullah. Ya, tabi'i misalnya siapa? Sa'id bin Musayyib. Mujahid bin Jabar. Semuanya ini adalah tabi'i. Ketika dia mengatakan qala Rasulullah, maka sudah pasti terputus. Kenapa? Karena enggak bertemu dengan Rasulullah. Ini namanya hadis yang mursal. Mursal itu artinya apa kalau dalam bahasa? Yang di ya seperti apa? Mengirim. Ya, arsala yursilu, mengutus. Dari saya tersambung, dari sana terputus. Ya enggak? Dari saya tersambung, sana terputus. Nah, maka ibaratnya seperti itu. Jadi mursal ini terputus di, ya, kalau mu'allaq tadi terputus di bawah, mursal terputus di akhir. Terputus di tengah. Nah, terputus sanadnya di tengah, artinya bukan di awal, bukan di akhir. Nah, itu namanya apa? Kita lihat, kalau terputus satu, ya, contoh seperti ini. Ya, terputus begini. Ya. Ini namanya Mungqati'. Ya, terputus satu di tengah. Ya, terputus sanadnya satu di tengah, namanya mungqati'. Atau dua tetapi tidak berturut-turut. Nah, susah. Ya. Nah, seperti ini. Ya, terputus ini, kemudian disebutkan ini, kemudian yang di sini enggak disebutkan, kemudian disebutkan di atasnya. Berarti ini namanya mungqati' juga fi mawdhi'aini, terputus di dua tempat. Tapi namanya mungqati'. Ya, mungqati' fi mawdhi'in wahid, mungqati' fi mawdhi'aini. Baik, terputus di tengah, ya, sekali lagi terputus di tengah juga, tetapi dua berturut-turut. Nah, seperti ini. Ah, seperti ini. Ini namanya berturut-turut, terputus di sini. Artinya apa? Dua generasi enggak disebutkan. Ya, dua generasi dari perawi tidak disebutkan. Ya, misalnya umur orang berapa? 60 tahun. Ya. Berarti jarak antara perawi ini dengan yang ini sekitar 120 tahun. Berarti dua generasi tidak disebutkan, atau 100 tahun ini tidak ketemu. Nama ini namanya mu'dhal. Ya, atau tiga berturut-turut juga, yang penting berturut-turut, ya, dua atau tiga berturut-turut, tapi yang jelas dua, paling minimal dua berturut-turut namanya mu'dhal. Ya, nah ini hadis dhaif yang disebabkan karena terputus sanad secara zahir. Ingat, terputus di awal namanya mu'allaq, terputus di akhir namanya mursal, terputus di tengah satu namanya mungqati, dua tidak berturut-turut namanya mungqati juga, terputus dua berturut-turut mu'dhal. Sudah? Nah. Kemudian ada terputus secara tersembunyi, ya, samar. Ya, terputusnya itu berapa? Kenapa? Secara apa? Secara samar, khafi. Contohnya seperti apa? Pertama, kalau perawi itu pernah bertemu, pernah bertemu, ya, perawi pernah bertemu, misalnya A pernah bertemu dengan B, ya. B ini meriwayatkan 5 hadis. 4 hadis didengar oleh si A, tetapi satu hadis enggak didengar. Dia dengar dari siapa? Dari C misalnya, murid dari B ini. Ah, tetapi ketika meriwayatkan, dia kok sebutnya dari B. Dari si B. Ya, dia mengatakan an. Nah, dia tidak mengatakan haddatsani. Dia tidak mengatakan saya mendengar dari B, tetapi dia mengatakan dari B. Atau di dalam riwayat menggunakan apa? An. Karena an ini tidak menunjukkan kalau saya mendengar secara nyata, tetapi kemungkinan mendengar ada, kemungkinan tidak ada juga. Nah, maka ini dinamakan dengan hadis mudallas. Ya, mudallas itu artinya dia menyamarkan. Ya, seperti contoh yang kemarin saya jelaskan, ketika ini misalnya seorang syekh namanya B, dia mendengarkan meriwayatkan kepada A, ya, D, C, E, ya, berapa dia menyampaikan majelis riwayat misalnya 5 hadis. Pas hadis sampai kepada hadis yang keempat, sudah selesai hadis yang keempat, ada yang minta izin keluar misalnya, ya. Minta izin keluar kemana lah, mau ke hamam kemana. Nah, setelah kembali ke majelis, ternyata majelis sudah selesai, ya, dan Syekh B sudah menyampaikan hadis yang kelima. Kawan yang mengatakan, tadi Syekh ada menyampaikan satu hadis lagi, hadis yang kelima. Kemudian dia sebutkan, Syekh mengatakan fulan an fulan an fulan dari fulan dari fulan dari fulan. Nah, berarti siapa? A ini mendengar ini dari siapa? Dari C ini misalnya. Bukan dari B. Artinya dia mendengar dari kawannya. Tetapi ketika dia meriwayatkan, menyampaikan riwayat itu kepada orang, dia enggak sebut nama kawannya ini. Dia langsung sebut nama gurunya. Dengan mengatakan an. ya, dengan mengatakan an an syaikhina misalnya, ya, bukan mengatakan haddatsana syaikhuna. Tapi kalau dia mengatakan haddatsana syaikhuna, maka termasuk di dalam orang yang kadzab, pendusta, ya, pendusta level pertama sudah kalau dia berani mengatakan haddatsana, ya, maka semua riwayatnya akan ditolak. Dia meriwayatkan 10.000 hadis, semuanya akan gugur, rontok oleh apa? Oleh kata satu kata haddatsana ini. Karena dia sudah berbohong pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan dia dengar dari gurunya, ternyata dia dengar dari kawannya. Tapi kalau dia mengatakan an, ini kan dia yang menyamarkan. Artinya apa? An benar memang dari gurunya, tapi apakah dia mendengar atau tidak itu masalah lain lagi. Nah, maka di sini dia menggunakan lapas yang muhtamil namanya, yaitu apa? Yang mengandung kemungkinan mendengar atau tidak mendengar. Nah, maka ini dinamakan dengan hadis apa? Mudallas, ya. Pertama, kalau dia ada liqa, ya, ada pertemuan, ya, bahkan pernah meriwayatkan, tapi dia tidak mendengar hadis yang diriwayatkan tersebut, maka namanya hadis mudallas. Baik, itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, dia hidup semasa pada zaman yang sama, tetapi enggak pernah bertemu. Ya, enggak pernah bertemu. Kemudian ketika meriwayatkan, dia menyebutkan nama guru yang dia sendiri tidak pernah bertemu, walaupun mungkin hidup sezaman, ya, atau di satu tempat. Nah, maka ini namanya hadisnya mursal khafi. Ya, secara istilah hadis tersebut dinamakan mursal khafi, mursal secara tersembunyi. Ya, mursal ini artinya terputus secara tersembunyi, ya. Nah, maka sebenarnya dulu ini mudallas dan mursal khafi ini enggak ada pembedaan. Semuanya dinamakan sebagai hadis yang mudallas. Tetapi Imam Ibnu Hajar memisahkan antara dua situasi ini. Apabila dia bertemu tetapi tidak mendengar, ini namanya mudallas. Ya. Kalau dia menggunakan an. Dia tidak bertemu, namanya mursal khafi, ya. Mursal khafi. Intinya hadis yang terputus karena hadis yang dhaif karena terputus sanad itu jadinya berapa? Ada 6. Ya, 6 jenis hadis dhaif disebabkan karena terputus sanad. Terputus secara zahir berapa? 4. Mu'allaq, munqati, mu'dhal, mursal. Terputus secara khafi itu ada 2, mudallas dan mursal khafi. Taib. Sebab pertama tadi inqita'u sanad, terputusnya sanad. Yang kedua apa? Ta'an, ta'nur rawi. Artinya apa? Perawinya cacat. Ya, cacat di sini bukan cacat fisik, ya. Cacat maknawi, ya. Artinya apa? Akhlaknya itu sudah tercoreng, ketakwaannya sudah tercoreng, sudah cacat, ya. Nah, ta'an fir rawi ini juga ada 2 cacat. Pertama, cacat dari sudut hafalan, dari sudut dobat, ya. Dari sudut dobat, hafalan dobat ini pun ada 2, ada dobat sodrin yang berkaitan dengan hafalan, ya. Hafalan. Kemudian ada dobtu kitab, sebab tidak semua orang itu menghafal atau mampu menghafal, tapi dia menulis. Dia mencatat semua riwayat yang dia dengar. Nah, maka apabila buku yang dia catat itu dijaga betul-betul, tidak dipinjamkan kepada orang yang tidak amanah sehingga ada kemungkinan untuk dirubah, nah, maka itu namanya dhabit, ya. Tapi kalau dia tidak jaga, tidak perhatikan kitabnya, ya, maka tidak dhabit, ya. Nah, maka ada to'an dari sudut dhabit, ya, pemeliharaan hafalan atau buku. Kemudian to'an cacat dari sudut adalah, ya, adalah, yakni dari sudut ketakwaan, ya, dari sudut agama lah, ya. Jadi cacat dari sudut dhabat ini, ya, adalah hadis-hadis yang dhaif juga, tetapi ada kemungkinan untuk terangkat menjadi hadis hasan li ghairihi. Tapi kalau sudah cacat dari sudut adalah, ini biasanya sudah enggak ada ampunan lagi. Yaitu apa? Orangnya berdusta. Berdusta itu sudah sebaik apapun dia, tapi kalau pernah berdusta sekali saja dalam hadis Rasulullah, maka selamanya hadisnya itu akan ditolak. Ya. Maka hadisnya dinamakan sebagai hadis maudhu, hadis yang palsu. Ya. Kenapa? Karena dia berani berdusta kepada hari Rasulullah. Artinya apa? Kepercayaan kita sudah hilang. Karena kaitannya dengan periwayatan ini kan kaitannya dengan kepercayaan. Kita bisa percaya enggak orang ini? Kan secara fisikologi kita juga bisa membedakan siapa riwayat orang yang kita, siapa berita yang bisa kita terima atau tidak. Ya. Kalau kita tahu bahwa orang ini betul-betul terpercaya, enggak pernah ada rekod dia berbohong, maka ketika kita mendengar berita dari orang ini, kita akan percaya 100%. Tapi kalau dia sering berdusta, sering berbohong, walaupun mungkin dalam kesehariannya ketika dia menyampaikan riwayat berita, bisa kita terima enggak? Ya ragu. Kita ragu, mungkin ada betulnya, tetapi kita enggak tahu betul apa enggak. Ya, sebab apa? Sebab dia sering berbohong. Sehingga kalau sering berbohong, kita enggak tahu kapan jujurnya, kapan bohongnya. Jadi ya sudah kita pukul rata, enggak terima. Ya. Nah, maka dari sudut ini, itu dari sudut ya dua apa? Seperti ini ada dua, maka tu'an fil rawi ini juga ada dua, yaitu atau tu'an fil babat dari sudut hafalan atau buku, kemudian adalah ya keadilan. Ya, keadilan bukan bermakna justice saja di sini, tetapi maknanya adalah malakah yahmilul mar'a ala at-taqwa, mulazamati at-taqwa, artinya berkaitan dengan ketakwaan. Baik. Dhabtur rawi, banyak jenis-jenis hadis itu yang kita balik saja. Kita takkan adalahnya di sini. Ya. Ya. Adalah, ya, adalah ini ada beberapa sebab. Pertama, kadzib. Kemudian muttaham. Muttaham bil kadzib ini apa? Tersangka. Ya. Bukan terindikasi atau boleh terindikasi tersangka lah, muttaham. Kemudian ada fisq, kepasikan. Ya, kemudian apa? Jahalah, artinya jahalah ini orangnya enggak dikenal sama sekali. Ya. Nah, maka kalau dia tertuduh cacatnya itu karena dia berdusta, maka hadisnya maudhu'. Ya. Kalau muttaham ini artinya apa? Kalau yang kadzib ini adalah orang yang sudah terbukti berbohong pada hadis Rasulullah. Dia meriwayatkan hadis yang sebenarnya dia tidak dengar, tapi dia mengatakan dia mendengar. Jadi maudhu ini bukan hanya dia memalsukan hadis, tetapi juga memalsukan sanad, ya kan? Dia katakan dia mendengar dari pulan, ternyata enggak pernah mendengar. Nah, ini kan berbohong. Nah, berbohong pada sanad juga berbohong pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini namanya hadis statusnya maudhu. Ya. Baik, muttaham bil kadzib, apa arti muttaham bil kadzib? Tersangka berdusta. Dia tidak terbukti berdusta, belum terbukti berdusta pada hadis Rasulullah. Ya, belum terbukti berdusta pada hadis Rasulullah, tetapi terbukti berdusta di dalam kesehariannya. Ya, di dalam kesehariannya fi ahadisin nas, yakni bukan pada hadis Rasulullah, itu sudah terindikasi ataupun tersangka. Artinya apa? Kalau dia setiap hari berbohong, ya, di dalam muhadasahnya, di dalam komunikasinya, ya, walaupun pada percakapan biasa, ini menjadikan kita ragu, jangan-jangan dia juga berbohong pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka tapi karena enggak ada bukti, maka kita katakan ya terindikasi atau tersangka, terdakwa. Ya, kalau sudah diponis, ya berarti itu sudah kadzib. Nah, maka hadisnya apa? Status hadisnya matruk. Ya, matruk ini artinya apa? Hadisnya sudah ditinggalkan, enggak boleh diamalkan. Ya, sama sekali enggak boleh diamalkan. Kalau maudhu ini sebenarnya ya bukan sudah enggak masuk dalam kategori hadis. Ya. Kalau matruk, kalau maudhu ini sudah ibarat apa? Ibarat orang sakit. Ya, kalau sakit biasa yang karena cacat hafalan ini ya kayak orang sakit kepala, sakit pusing, sakit perut dan lain sebagainya. Masih bisalah berjalan, masih bisa kerja. Nah, tapi kalau sudah apa? Muttahambil kadzib, ini sudah kayak penyakit apa? Stroke lah, kayak sakaratul maut. Artinya apa? Mau berjalan aja enggak bisa. Ya. Dituntun juga enggak akan bisa bergerak. Ya. Artinya apa? Statusnya enggak akan naik. Ya, atau seperti apa? Udah sakaratul maut sudah. Udah koma. Ya, udah koma. Nah, kalau maudhu ini sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sudah mati sudah. Ya. Jadi enggak berapa artinya apa? Berapapun jumlah syahidnya, penguatnya, siapa berapapun jumlah orang yang menguatkan beritanya, tetap yang ini enggak bisa terangkat, enggak bisa hidup lagi. Ya, enggak akan hidup. Ya. Baik. Nah, maka maudhu matruk ya. Ya, fasik ya dhaif jiddan. Ya. Dhaif jiddan. Kemudian ini ya dhaif. Ya, dhaif. Ya. Fasik itu seperti apa? Ya, fasik itu ada yang disebabkan karena berbuat perbuatan dosa-dosa besar. Ya, atau dosa kecil tapi dia enggak bertobat terus-menerus berbuat dosa kecil. Ya, karena kecil ditambah sering menjadi jadi besar dan banyak. Ya, karena gunung tumpukan gunung itu kan intinya pasir-pasir batu-batu kecil. Ya kan? Rumah yang besar ini ya dari apa? Ya bukan hanya dari bata saja tapi malah dari pasir yang sangat kecil tapi ditumpuk-tumpuk-tumpuk menjadi. Maka demikian juga dosa kecil-kecil-kecil-kecil enggak ditobat, ya. Enggak ada taubat, maka akan menjadi dosa besar. Maka itu juga masuk di dalam kategori fasik. Ya, tetapi yang jelas fasik itu adalah orang-orang yang berbuat dosa besar seperti apa? Minum khamar. Ya, sekuat apapun hafalannya, tapi kalau dia fasik, ya enggak bisa diterima riwayatnya. Sebab apa? Sebab ini kaitannya dengan agama. Ya, dia membawa berita tentang agama yang akan membawa keselamatan kita. Wong dia sendiri enggak selamat. Ya. Gimana mau nyelamatin orang lain? Nah, maka fasik. Kemudian kalau jahalah ini dia enggak dikenal. Ya, dia enggak dikenal siapa dia. Sehingga kalau enggak dikenal, kita kan enggak akan tahu apakah dia itu adil atau tobat. Ya kan? Dia terpercaya atau enggak terpercaya kan kita harus tahu dulu siapa. Identitasnya enggak dikenal, ini namanya majhul. Nah, maka hadisnya dhaif. Paham enggak? Hah? Baik. Kemudian dhabt. Nah, ini kaitannya dengan hafalan ini. Ini yang paling ini ada sekitar berapa? Ada 9 hadis di sini. Ya. 9 hadis kita rincikan satu persatu. Pertama, kalau perawi itu dhaif, perawinya dhaif, ya. Perawinya apa? Dhaif. Meriwayatkan hadis yang bertentangan dengan riwayat orang yang siqah. Ya, beritanya kok bertentangan dengan orang yang lebih terpercaya, maka namanya mungkar. Hadisnya mungkar. Ya. Artinya apa? Hadisnya diingkari sudah. Ya, mungkar. Ya, dalam istilah namanya mungkar yaitu apa? Seorang perawi yang yakni ya, dhaif, dia meriwayatkan riwayat yang bertentangan dengan riwayat orang yang siqah. Ya. Maka mungkar. Kemudian yang kedua, orangnya thiqah, terpercaya. Tapi kok riwayatnya bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. Kita akan pilih yang mana? Tentu yang pilih akan lebih terpercaya atau bertentangan dengan riwayat banyak orang. Walaupun dia thiqah, tapi karena bertentangan dengan riwayat banyak orang, ya maka secara otomatis, secara fisikologi kita akan lebih memilih mana? Yang lebih banyak orang atau yang lebih terpercaya. Nah, maka riwayat orang yang siqah yang bertentangan ini dinamakan dengan hadis syadz. Syadz ini artinya apa? Dia menyendiri. Kok orang lain semua berkata seperti ini, kok dia sendiri berkata seperti ini? Ya, nanti akan contoh kita sebutkan contoh-contohnya. Ya, syadz. Kemudian ada apa? Ada disebabkan karena dhobat juga, yakni ada mukhalafah. Ya, ada pertentangan di dalam riwayat yang dia ini. Tetapi pertentangannya bentuknya apa? Misalnya ada dua orang. Ya, dua-dua ini sama-sama sikoh. Sama-sama sikoh, statusnya sama. Tetapi riwayatnya bertentangan. Dan kita enggak tahu mana yang lebih betul. Nah, ini namanya muttarib. Muttarib. Ya, atau satu orang. Satu orang sekali ya pada hari ini dia berkata A pada riwayat yang sama, besok dia meriwayatkan mengatakan B. Ya. Nah, maka ini kita enggak tahu mana yang riwayat yang benar, yang kemarin atau yang sekarang. Nah, jadi kita enggak bisa memastikan mana yang benar, mana yang enggak benar. Ini juga masuk dalam hadis muttarib. Kemudian mukhalafah. Mukhalafah ini juga berbeda jenisnya apa? Jenisnya ada orang mendengar riwayat dari perawi, yakni selain dari perawi sahabat, tabi'in dan lain sebagainya. Kemudian sahabat atau tabi'in ini ketika meriwayatkan hadis, dia menyisipkan kata dari dirinya sendiri. Ya, baik itu dengan tujuan untuk menjelaskan matan hadis, ya atau lain sebagainya. Sehingga orang yang mendengar itu mengira bahwa itu adalah bagian dari hadis Rasulullah. Nah, ini namanya hadis mudroj. Ya, hadis mudroj artinya apa? Ada kata yang disisipkan di dalam hadis tersebut sehingga orang mengira bahwa itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Kemudian ada musuh maqlub. Maqlub terbalik. Ya. Terbalik. Ya, tertukar, baik itu di dalam sanad atau di dalam matan, ya. Ada yang tertukar. Ya, seperti hadis tentang orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, hatta la ta'lama yaminuhu ma anfaqat shimalu, sehingga tangan kanannya enggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kiri. Seharusnya hadis yang lebih sahih adalah sehingga tangan kiri enggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan. Nah, ini kan maqlub, tertukar, ya. Sebabnya apa? Sebabnya juga dobet ini kurang apa? Kaitannya dengan ingatan, dengan hafalan, dengan kitabnya dan lain sebagainya. Kemudian ada mushaf. Ya, mushaf ini perubahan pada huruf. Ya. Kemudian muharrab ini perubahan pada harokat. Ya, nanti akan kita jelaskan satu persatu. Ya. Kemudian mu'allal, ya. Mu'allal, yakni ada illah tersembunyi, ya, nanti akan kita sebutkan contohnya. Kemudian al-mazid fi muttasilil al-mazid fi muttasilil asanid. Nah, maka ini ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. Jadi 9 jenis hadis yang disebabkan oleh ta'an pada dhabit. Ya. Nah, sebenarnya ada juga apa pembagian lain, yaitu dari sudut sifatul isnad. Sifatul isnad, sifat isnadnya ada yang ali, ada yang nazil, ada yang musalsal. Kemudian ada nau akhor juga. Ada yang muttasil, kemudian ada yang musnad. Nah, jadi pembahasan buku ini semuanya, ilmu hadis itu yang dibahas adalah ini. Nah, tinggal nanti rincian-rinciannya. Maka kalau sudah ini di kepala, sudah mudah. Nah, nah, kira-kira bisa ingat nggak? Nanti kita ambil caranya supaya mudah. Kita akan ambil satu-satu. Pertama, i'tibar yang pertama. Dari sudut ini dulu, ya. Apalkan satu-satu dulu. Kemudian yang ini, ya. Kemudian ini, ya. Kemudian baru masuk kepada ini. Kemudian ini, cabangnya ini. Kemudian dhaif, ya. Dhaif ini sebabnya apa? Ada dua, yang kita ta'an, kemudian ta'an ini ada dua, ada zahir, ada khafi. Ini ada empat, dua, kemudian ta'an ada dua, adalah dhaif. Sudah selesai. Ya. Jadi pembahasan ilmu hadis itu berkisar antara ini ya. Kemudian nanti ada perincian-perinciannya. Ya. Jadi ini sangat penting sekali, apa akan membantu kita untuk mengingat. Karena apa? Karena jenis-jenisnya banyak sekali, ya enggak? Kalau kita enggak tahu dia akarnya dari mana, itu susah untuk kita ingat. Jadi kita harus tahu ini dari mana asalnya. Ibaratnya seperti ini. Ada balon, tahu balon enggak? Balon 15. Ya. 15. Kita disuruh ya, kita disuruh mengangkat balon 15, membawa balon 15, bisa enggak? Hah? Bisa enggak kita bawa balon terpisah-pisah 15? Bisa. Enggak bisa. Supaya kita bisa mengangkat 15 itu caranya seperti apa? Kita ikat. Ya. Nah, maka ikatannya inilah, benang-benang ini. Ya. Tahu ini sudah pegang, semuanya akan ikut. Ya. Maka seperti itu juga. Jadi tahu akarnya itu dari mana, sumbernya itu dari mana. Ya. Kenapa kok ada hadis ahad, ada mutawatir, ada masyhur, ada aziz, ada gharib, ada marfu, ada apa, ada kursi, ada marfu, ada mauqub, ada ini, kemudian ada mu'dal, munqati, mursal dan lain sebagainya, ada syadz. Bagaimana supaya kita bisa ingat semuanya? Ya caranya adalah seperti ini. Kita lihat pembagiannya itu dari sudut apa. Nah, ini yang harus banyak di itu supaya setelah itu nanti mudah. Ya. Tolong ada air di kamar. Sudah ya, cukupkan ini ya. Ya. Insyaallah nanti pertama caranya itu bi'tibaril usul. Jadi di sini ada tiga, ada empat i'tibar yang paling pokok. Yaitu bi'tibar turkil usul, bi'tibar man udhifa ilaihi, bi'tibaril amal, kemudian bi'tibar sifatul isnad. Ya, itu ada empat. Jadi empat pokoknya. Kemudian yang ahad ini ada dua i'tibar atau bisa dikatakan tiga, yaitu dari sudut sahih atau tidak sahih, atau makbul tidak makbul, kemudian apa? Kemudian jumlah perawinya. Ya, jumlah perawinya. Nah, kemudian apa? Ini pembahasan yang paling banyak itu memang hadis dhaif ini. Ya, pembahasan tentang hadis dhaif. Sebenarnya semuanya dhaif namanya, semuanya dhaif, tetapi apa sebab-sebabnya itu perlu diketahui. Supaya apa? Supaya kita nanti di dalam i'tibarnya itu kita dapat melihat ini mana yang bisa diangkat atau mana yang tidak bisa diangkat statusnya. Ya. Insyaallah nanti kita ulang-ulangi lagi, ya. Baik, nanti di akhir kita murojaah lagi. Baik. Baik, sekarang kita lanjut masuk ke apa? Kembali ke syarah Baiquniyah. Ya, masih pada bait yang keberapa? Keempat. Awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadza aw yu'al yarwihi 'adlun dhabitun 'an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Dapat ya? Masya Allah, ya. Baik. Jadi awaluhu sahih. Jadi kita katakan tadi bahwa pembagian hadis itu hadis ahad ini. Kalau ini masuk dalam ahad, karena mutawatir ini enggak dibahas dalam Baiquniyah ini. Ya. Yang pertama adalah awaluhu sahih. Awalul aqsam adalah as-sahih. Apa itu hadis sahih? Mattasal isnaduhu walam yushadza aw yu'al. Tersambung sanad, tidak ada syudzuz, tidak ada illah. Kemudian yarwuhu 'adlun dhabitun 'an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, yaitu yang diriwayatkan oleh orang yang adil dan dhabit, artinya lima syarat tersebut. Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi ini mengisyaratkan kepada pembagian dhabat. Ada yang berkaitan dengan hafalan ya, dan ada yang berkaitan dengan naql, yakni buku ya, dhabtu kitabin ya. Baik, nanti akan kita jelaskan pada pembahasan dhaban. Taib asyartu tsani an yakuna rawi adlan. Syarat hadis sahih yang pertama sebelumnya adalah ittisalus sanad. Ya, ittisalus sanad. Nah, yang kedua adalah an yakuna rawi adlan. Ya, yarwihi adlun dhabitun an mithlihi. Nah, berarti hadis yang sahih itu diriwayatkan dari oleh orang yang adil. Ya, yang memiliki sifat-sifat ketakwaan. Ya. Dan muru'ah. Taib. Al-adalatu kama qala al-Hafidz Ibnu Hajar, apa yang dimaksud dengan adalah? Ya, karena kalau di dalam pengertian secara bahasa, adalah itu artinya apa? Keadilan. Ya, justice. Tetapi di dalam istilah ilmu hadis dia memiliki makna yang agak luas. Ya. Nah, itu dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Nuzhatun Nazar. Dia mengatakan apa? Malakatun tahmilu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Malakah itu adalah karakter di dalam diri. Ya. Yang tahmil artinya apa? Yang mendorong, yang menjadikan orang itu menjaga namanya ketakwaan. Seperti apa? Disuguhkan khamr, dia secara otomatis akan menolak. Karena di dalam dirinya itu ada sesuatu yang menjadikan dia menjaga, enggak mau tercoreng. Ya. Ditawarkan rishwah. Nah, di hadapannya ada duit sogokan. Tapi ketika ada ya, dorongan yang menjadikan dia menjaga diri sehingga dia tidak menerima apapun ya, yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak dibenarkan, itu namanya berarti dia memiliki ketakwaan. Ada malakah di dalam dirinya itu. Ya, bukan karena dia takut lihat ada enggak ada orang, enggak ada orang. Ha, berarti kalau lihat orang berarti dia enggak berbuat, tapi kalau enggak lihat orang kalau enggak lihat orang dia berbuat, kalau lihat orang enggak berbuat. Nah, berarti ini bukan malakah. Ya, dia terpaksa. Jadi dorongan-dorongan itu dari luar, tapi kalau malakah ini dorongannya dari dalam. Ya. Seperti apa? Berbohong. Ada dituntut untuk berbohong untuk menyelamatkan diri, tetapi dia tetap berpegang. Ya, tetap berpegang. Ya, untuk apa? Memilih jujur. Nah, maka ini namanya malakah. Ya. Ya, malakah itu sudah menjadi akhlak. Apa perbedaan akhlak dengan perbuatan? Ya. Kalau akhlak itu adalah perbuatan juga sebenarnya, tetapi sudah menjadi karakter. Artinya apa? Ketika orang berbuat itu dia enggak berpikir lagi. Seperti apa? Seperti ada orang yang sifatnya pemurah. Akhlaknya pemurah. Artinya apa? Dia memberi itu enggak pikir-pikir lagi. Enggak berpikir berapa yang dia beri, terus enggak berpikir kalau aku memberikan ini uang akan berkurang. Dia enggak berpikir lagi. Ketika dia melihat ada orang yang perlu, dia terus beri. Ya, maka ini dinamakan orang yang dia malakahnya itu adalah malakatus sodakoh, atau akhlaknya itu sudah menjadi ya, sodakoh itu sudah menjadi akhlak dalam dirinya. Nah, tapi ada perbuatan yang memang belum menjadi kebiasaan. Jadi awalnya adalah perbuatan, kebiasaan, kemudian akan menjadi karakter. Ya, perbuatan itu apabila terulang-ulang, maka akan menjadi terulang-ulangnya itu dinamakan adat. Terbiasa, kebiasaan. Kebiasaan ini nanti kalau sudah melekat dalam diri, itu akan menjadi sifat, karakter. Sehingga ketika dia berbuat, dia enggak perlu lagi berpikir. Ya, dia sifatnya pemurah, dikatakan pemurah ya karena memang dia enggak berpikir di dalam berbuat memberi itu. Ya. Seperti apa? Orang murah senyum. Nah, itu kalau ketemu orang pasti tersenyum. Nah, tapi itu sudah artinya apa? Dia memang sudah sifatnya itu murah tersenyum. Tapi kalau dia masih belum menjadi akhlak, dia tersenyum itu pikir dulu. Ketemu orang saya senyum, enggak senyum. Artinya dia pikir-pikir, wah ini kalau saya senyum kayaknya lebih baik lagi. Baru dia tersenyum. Ah, berarti ini masih belum menjadi karakter, ya. Baru menjadi perbuatan, tahap perbuatan. Belum menjadi kebiasaan dan menjadi karakter. Nah, maka malakah ini adalah sesuatu yang sudah menjadi karakter di dalam diri orang bahwa dia melazimi ketakwaan. ya. Dan muru'ah, muru'ah ini menjaga adab-adab sosial, ya, adab-adab sosial. Artinya kenapa? Orang yang kita terima riwayatnya ini kan orang yang betul-betul kita percaya. Kepercayaannya itu bersama dari sudut agama. Orang ini memang dari sudut agama, subhanallah, dia orang soleh, kemudian bukan hanya soleh, kemudian tetapi juga dia punya ilmu, kemudian hafalan, maka kita boleh percaya. Tetapi ternyata terkadang dia tidak menjaga etika sosial. Ini juga akan menjadikan kita apa? Kurang percaya. Ya, ya, sebaik apapun juga, kalau kita melanggar adat di tempat orang, orang itu akan, kepercayaannya itu akan jatuh. Walaupun adat itu mungkin ya sesuatu yang tidak melanggar agama, tetapi itu berkaitan dengan nilai moral sosial. Ya, seperti apa contohnya? Ya, muru'ah ini juga yang berkaitan dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, yang sudah baku. Ya, seperti apa? Melanggar lalu lintas itu baik apa enggak? Enggak. Coba lihat ya di jalan, pas di lampu merah tiba-tiba ada seorang ustaz. Wong. Hah? Kira-kira kita akan bilang apa? Wish, kurang ajar sekali ini. Ya enggak? Pasti akan bilang seperti itu. Ini enggak tahu aturan. Setelah itu kita pergi ke masjid, tiba-tiba dia ceramah. Kira-kira bisa kita apa diri kita itu bisa terima enggak? Enggak terima. Ini kembali kepada muru'ah. Walaupun mungkin agama enggak ada larangan lah. Apa? Jangan melanggar lampu merah, enggak ada. Nah, tetapi ini kaitannya dengan apa? Etika sosial yang dan ini kembali kepada setiap tempat itu berbeda-beda. Ya, setiap zaman dan setiap tempat. Ya, muru'ah ini. Artinya terkadang ada yang di tempat ini baik, di tempat lain enggak baik. Ya. Nah, maka apa? Orang seorang perawi dia harus memperhatikan etika setempat. Supaya apa? Supaya ketika dia menyampaikan hadis itu orang menerima. Jangan sampai perbuatan kita ini menjadikan hadis Rasulullah didustakan. Oh, ini enggak benar ini. Ya, sebab apa? Orang yang menyampaikan enggak benar. Ya, enggak benar apa? Bukan dia enggak soleh dan lain sebagainya. Dia soleh, tetapi dia tidak menghormati etika yang ada di dalam masyarakat tersebut. Suatu contoh. Ya, menunjuk. Ya, menunjuk dengan tangan kiri. Ya. Kalau di tempat saya di Lombok itu kita nunjuk pakai tangan kiri itu bisa dilempar batu kita. Ya. Oh ini. Wih, itu udah kurang ajar sekali itu. Kurang ajar. Hah? Tetapi mungkin di tempat lain biasa saja. Saya lihat bertemu orang, oh ini kiri kanan oke aja. Oh, berarti di lain tempat itu berbeda. Bahkan saya pernah bertemu dengan orang, tanpa saya sebutkan daerahnya. Ketika saya bertanya, dia bukannya nunjuk pakai tangan, pakai kaki. Ini. Subhanallah. Ini haji loh. Ibu lagi, apa namanya? Ibu haja di Mekah lagi. Saya bertanya, ini pakai kaki ditunjukkan saya. Wah, mungkin di tempat dia oke saya. Ya. Mungkin di tempat dia sopan yang seperti ini. Hanya saya terima juga. Ya, tetapi artinya apa? Kita harus paham lingkungan, ya, situasi dan etika masyarakat itu harus kita jaga juga. Supaya apa? Supaya kita bisa diterima. Ya, terlebih lagi apabila kita membawa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka modal kesolehan itu nggak cukup. Tetapi juga ada pengalaman tentang etika sosial yang berlaku di tempat tersebut. Ya, tetapi etika yang dimaksud ini adalah etika yang dianggap baik oleh masyarakat yang baik. Tapi kalau masyarakat rusak, ya ini lain lagi kasusnya. Nah, maka takwa adalah di dalam ilmu hadis adalah malakah. Ya, malakah ini ya karakter sifat dalam diri yang menjadikan ya orang melazimi ketakwaan. Artinya apa? Dalam setiap saat dia tetap melazimi ketakwaan walaupun ada dorongan-dorongan untuk berbuat yang tidak baik. Ya, wal muru'ah. Kemudian apa yang dimaksud dengan takwa di sini? Wa tufassarut taqwa bi annaha ijtinabul a'malis sayyi'ati minasyirki wal fisqi wal bid'ati. Nah, maka takwa di sini adalah menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya. Seperti apa? Syirik, kefasikan dan bid'ah. Ya, karena dosa-dosa itu sumbernya tiga ini. Dosa besar, syirik yang paling besar. Nah, yang tengah itu fasik. Ya, ya bid'ah ini nanti ada perinciannya. Ya, perinciannya mana yang riwayatnya diterima dan mana yang tidak diterima, ada perincian. Nah, maka orang yang bertakwa adalah orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, baik itu dosa besar atau dosa kecil. Ya, artinya apa? Kalau dosa besar ini sudah pasti kita harus jauhkan diri. Dosa kecil itu walaupun kita berusaha untuk menjauhkan diri, kita pasti akan terjatuh di dalam dosa kecil tersebut. Nah, tetapi yang menjadi batasan takwa di sini bukan berarti dia nggak boleh berbuat salah. Tetapi apa sikap dia setelah berbuat salah? Apabila dia bertobat, ya berarti sudah. Atta ibu minad dzambi kaman la dzamba lahu. Ya, kecuali ada dosa-dosa tertentu nanti, walaupun dia bertobat itu, riwayatnya tetap menjadi tanda tanya. Ya, nah, maka itu ketakwaan. Jadi, adalah ini mencakup ketakwaan, kemudian mencakup, ya, kembali kepada akhlak sebenarnya. Akhlak agama dan akhlak sosial. Ya, akhlak agama dan akhlak sosial. Karena ini yang menjamin apa yang kita sampaikan itu bisa diterima. Terlebih yang kita bawa itu adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi adalah itu mengandung takwa dan mur'ah. Tadi takwa menjauhkan diri dari dosa-dosa besar atau kecil, tidak israr. Taib. Kemudian mur'ah, ta'atil mar'u ma yustahsanu wa tajannubuhu ma yustarzal. Yaitu apa? Kita melakukan apa yang dianggap baik dan menjauhkan diri dari apa yang dianggap tidak baik di dalam suatu masyarakat. Ya. Wasiyanatun nafsi anil adnas, dan menjaga diri dari perbuatan yang dianggap tidak baik. Ya, dan sekali lagi ini kembali kepada setiap zaman dan setiap tempat berbeda. Bahkan juga adnas ini, perbuatan tidak baik ini juga akan melihat kepada status sosial orang. Ya, kalau orang biasa, dia pergi ke kafe minum dan nonton TV dan lain sebagainya, di situ biasa-biasa saja, pergi ke bioskop lain biasa. Tetapi kalau seorang syekh, ya, masuk di sana, wah itu sudah semua orang akan melihat dan menganggap negatif. Jadi ini juga perlu dijaga. Syianatun nafsi, menjaga diri dari perbuatan yang adnas. Adnas ini danas, yakni perbuatan yang kotor, tapi kotor artinya tidak baik menurut sosial. Wa ma yushinuhu indan nas, atau perbuatan yang menjadikan dia jatuh di dalam pandangan orang. Wa hiya takhtalifu bi ikhtilafil amkinati wal azminah, dan itu akan berbeda dari setiap tempat dan zaman. Nah, ini mafhum daripada adalah. Intinya adalah menjaga akhlak agama dan menjaga akhlak sosial, tetapi sosial yang baik, ya. Nah, maka fa yushtaratu fil adalati khamsatu umurin wa hiya kattali. Nah, maka adalah itu memiliki lima syarat. Seseorang tidak akan dikatakan sebagai orang yang adil, ya, kecuali jika memenuhi lima syarat ini. Yang pertama, al-Islam, an yakuna musliman. Pertama, dia adalah orang Islam. Kemudian yang kedua, baligh, al-bulugh. Ya. Dia tidak dikatakan adil kecuali muslim, baligh. Kemudian apa? Yang ketiga, akal. Artinya apa? An yakuna aqilan, berakal. Kemudian yang keempat, at-taqwa, melazimi ketakwaan. Karena enggak cukup Islam, yang Islam itu banyak. Ya, tapi ada Islam yang orangnya fasik. Ya. Nah, maka syarat dari adalah itu di samping Islam ada takwa juga. Yani kaitannya dengan menjaga akhlak-akhlak agama. Kemudian muru'ah. Ya, tidak cukup orang itu Islam, balik akil, takwa, tetapi dia tidak menjaga tata krama, muru'ah, ya, etika sosial dan lain sebagainya. Maka ini lima syarat orang tersebut dianggap tidak adil. Ya, seperti dulu kalau makan berjalan, makan berdiri itu sudah mencoreng. Kalau zaman Imam Syafi'i itu bahkan orang buka kopiah saja itu sudah adalahnya itu sudah tercoreng. Dan riwayatnya itu enggak diterima, ya. Ini yang dimaksud bahwa setiap zaman itu berbeda. Ya, kalau sekarang itu orang mau khutbah Jumat pun udah terkadang enggak pakai kopiah. Ya kalau di tempat kita mungkin masih belum ada. Kalau di Mesir biasa orang enggak pakai kopiah itu naik pakai jubah saja, kemudian naik mimbar atau pakai jas dasi, naik mimbar ceramah khutbah Jumat biasa. Ya, nah maka ini berbeda dari setiap tempat dan setiap zaman. Ya. Itu pesan. Kenapa lima syarat ini? Amma syartu kaunir rawi musliman fali anna ghairal muslim muttahamun fi dini. Sebab kaitannya kan kita ingin menerima riwayat tentang agama kita. Bagaimana mungkin kita menerima riwayat orang yang memusuhi agama kita? Ya kan, logikanya seperti itu. Nah, maka syaratnya orang yang dikatakan adil di dalam periwayatan ini adalah orang yang muslim. Ya. Orang yang tidak muslim, walaupun dia menyampaikan hadis Rasulullah dan lain sebagainya, ya riwayatnya itu tidak dapat kita terima. Artinya apa? Tidak dapat kita pastikan kebenaran apa yang dia sampaikan. Baik. Yang kedua, kenapa buluk? Amma kaunuhu balighan fali annal buluk manatu tahammulil mas'uliyah. Ya, karena ada beban tanggung jawab itu ya setelah orang baligh. Waltizamul wajibat wa tarkil mahdhurat, artinya dia akan dibebankan dengan kewajiban. Ya, diwajibkan meninggalkan yang itu ya setelah baligh. Artinya apa? Kalau anak kecil dia berdusta, berbohong itu ya artinya kita masih maklumi, ya kan? Nah, sehingga sebab apa? Sebab belum akalnya masih belum dapat betul-betul membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, maka harus ada baligh. Ya. Kemudian al-aql. Kaunuhu aqilan. Kenapa? Syarat adalah ini adalah orang yang berakal. Fali annal aqla bihi husulus sidqi wa dhabtul kalam. Karena dengan akal ini kita bisa bersikap jujur dan bisa kita pilih mana kata-kata yang ingin kita sampaikan. Kalau enggak ada akal, orang itu berbicara enggak pakai apa? Ya, apa saja mulutnya bergerak ya itu. Paham enggak paham, yang penting keluar. Tapi kalau orang berakal, setiap kata itu kan dia akan pertimbangkan, ya, mana yang bisa sampai kepada sasaran, mana yang kontraproduktif akan dia pilih-pilih. Nah, maka harus di dalam meriwayatkan hadis ini orang tersebut harus aqil, ya, tidak cukup muslim baligh, tapi juga harus aqil. Kemudian at-taqwa, amma kaunuhu muttasifan bit-taqwa, adapun sifat takwa itu diharuskan di dalam sifat adalah, yaitu apa? Ijtinabul kabairi, yaitu apa? Menjauhi dosa-dosa besar. Apa batasan dosa besar? Dosa besar ini adalah dosa-dosa yang waroda az-zajru wal wa'id, yang ada apa? Ada ancaman yang keras di dalam Al-Qur'an, ya. Ancamannya itu baik dengan hukuman di dunia seperti apa? Hukuman di dunia seperti berzina, ada rojem, ada apa? Cambuk, minum khamr, ada cambuk dan lain sebagainya. Ini dosa-dosa besar. Atau ancaman di hari kiamat seperti apa? Uququl walidaini, durhaka kepada orang tua, minum apa? Ya, berzina dan lain sebagainya. Berzina ada hukuman di dunia dan di akhirat kalau dia tidak ya, kemudian berbohong, berdusta, ya, berdusta yang dosa besar ini pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun berdusta sehari-hari pun ini itu bahkan perbuatan yang seharusnya umat Islam itu tidak dibolehkan sama sekali, itu adalah apa? Berdusta. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayaznil mu'min?" Apakah orang mukmin itu bisa terjatuh dalam perbuatan zina? Ya, mungkin saja, bisa saja katanya. Artinya apa? Orang mukmin itu ya bisa-bisa saja terjatuh di situ. Ya. Kemudian dia bertobat, maka Allah akan terima. "Ayasriq?" Apakah mungkin orang mukmin itu mencuri? Ya, bisa-bisa saja. Tapi ketika Rasulullah ditanya apa? "Ayakdzibul mukmin?" Apakah orang mukmin itu berdusta, berbohong katanya? Rasulullah mengatakan, "Al-mu'minu la yakdzib." Kenapa? Karena kadzib ini adalah sifat daripada orang munafik. Iman dan nifak itu enggak mungkin bersatu. Nah, itulah sebabnya kejujuran itu adalah nilai yang paling utama. Tanpa ada kejujuran ya maka enggak akan peradaban itu enggak akan terbangun. Oleh sebab itu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Allah turunkan di Mekah itu karena sifat-sifat itu ada di sana. Sehingga mereka betul-betul menjunjung tinggi kejujuran itu. Mereka enggak berdusta. Para sahabat mengatakan apa? Makunna nadrimal kadzib. Kami enggak tahu bohong itu apa, katanya. Ya. Nah, kalau sekarang kita Masya Allah setiap saat itu mulut cerocos-cerocos enggak tahu. Kalau dulu subhanallah ya, bahkan kejujuran itu sangat, walaupun mungkin dosa-dosa yang lain itu diperbuat, tapi kalau berkaitan dengan kejujuran itu sudah harga mati. Oleh sebab itu Rasulullah dikenal sebagai apa? Al-Amin. Ya, yang sangat jujur, terpercaya. Dan orang yang menghargai kejujuran itu pastilah orang-orang yang jujur. Tapi kalau orang yang suka menipu, kejujuran itu akan menjadi apa? Menjadi musibah bagi dia. Ya enggak? Nah, maka ini istinabul kabair wa tarkul israr 'ala saghair, dan tidak terus-menerus di dalam berbuat dosa kecil. Ya. Kemudian apa? Fali qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun fatabayyanu. Apabila ada orang yang fasik datang membawa berita, maka apa? Jangan langsung terima. Tabayyanu, cari dulu, teliti dulu. Ya. Teliti dulu. Ya. Wa qawluhu wa ashhidu dzawai 'adlin minkum. Jadikanlah saksi dua orang yang adil di antara kamu. Wa qawluhu mimman tardawna minasyuhada, ya, yaitu dari orang-orang yang engkau ridhoi dari para saksi. Wa hadhil ayat wa in kanat fil amwali wa nahwiha, ya, ayat-ayat ini memang kaitannya dengan menjaga harta. Artinya apa? Supaya hak kita tidak hilang, maka harus ada dua saksi adil yang terpercaya. Ini ayat-ayat ini memang kaitannya dengan muamalah maliyah dan lain sebagainya, ya, untuk menjaga mal supaya tidak hilang dan lain sebagainya. Tetapi apa? Fa innar riwayatil haditsi dinun. Maka kalau harta saja diperlukan orang-orang yang jujur, maka akan lebih diperlukan lagi di dalam agama. Sebab apa? Sebab kejujuran di dalam harta akan menyelamatkan harta, kejujuran di dalam agama akan menyelamatkan dunia dan akhirat. Fahiya ajdaru binal mali fi an yushtaratu laha hadhihi syurut. Maka agama lebih layak untuk disyaratkan orang yang menyampaikan itu adalah orang-orang yang adil. Taib, itu kenapa disyaratkan ketakwaan. Taib. Amma kaunuhu muttasifan bil muru'ah. Taib. Kenapa disyaratkan juga bahwa orang tersebut harus bersifat muru'ah? Ya, artinya apa? Menjaga etika sosial, tata krama dan lain sebagainya. Taib. Amma kaunuhu muttasifan bil muru'ati wa tarikan lima yukhillu bihi. Ya, adapun orang yang adil itu adalah harus bersifat muru'ah, menjaga muru'ah, ya. Wa tarikan lima yukhillu, dan meninggalkan lima yukhillu, sesuatu yang menjadikan dia tercoreng. Ya. Wa huwa kullu ma yahuttu min qadril insan, yaitu semua yang dapat menjatuhkan qadrul insan, martabat seseorang. Ya. Di dalam fil urfil ijtima'i sahih, di dalam tatanan sosial yang sehat, ya, yang baik maksudnya. Ya, kalau masyarakat sudah baik, di mana kemungkaran itu menjadi ma'ruf, ma'ruf menjadi kemungkaran, ya, maka melanggar tata krama mereka itu tidak menjadi masalah di sini. Nah, mithlu contohnya seperti apa? At-tabawul fit tariq, kencing di tengah jalan. Ya, kencing di tengah jalan. Wa kathratus sukhriyati wal istighfaf, banyak as-sukhriyah ini, saling ejek-ejekan. Istighfaf artinya apa? Dia tidak enggak peduli orangnya itu apa, suka enggak care lah, artinya apa? Di dalam enggak hati-hati di dalam dia menyampaikan berbicara itu, dia asal ceplos-ceplos saja. Artinya enggak tanpa pertimbangan. Nah, fali anna man fa'ala dzalika kana qalilal mubalah. Artinya apa? Kalau di dalam apa muamalah sehari-hari itu dia enggak hati-hati, ya, maka ini akan menjadikan dia kurang dipercaya di dalam mengemban amanat yang lebih besar. Artinya apa? Amanat yang kecil saja yang berkaitan dengan adab-adab kecil itu enggak bisa dipercaya, apalagi membawa amanat yang lebih lebih besar. La na'manu min an yastahtira fil haditsin nabawi. Kalau di dalam persekaharian harian itu enggak bisa terjaga, ya maka kita tidak akan dapat mempercaya, ya tidak dapat percaya dia bisa betul-betul bersifat jujur, ya, dan menjaga diri di dalam membawa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka itu syarat yang itu yang dimaksud dengan an yakuna rawi adlan. Perawi itu harus orang yang adil. Toib. Karena ini riwayat perawi-perawi ini, kita berbicara tentang perawi ini adalah orang-orang yang sudah mati sebelum kita itu, bahkan ratusan ribuan tahun sebelumnya. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa orang yang ada di dalam sanad ini dia adil atau tidak? Ya, dia adil atau tidak? Nah, maka kita tentu tidak akan dapat mengetahui. Kalau hidup di zaman kita, mungkin kita bisa langsung apa? Melihat secara langsung, ya. Ah, tetapi karena ini sudah kaitannya dengan perawi yang sudah hidup di zaman kita, jauh di zaman kita. Nah, maka bagaimana kita dapat mengetahui bahwa pulan yang disebutkan di dalam hadis ini, di dalam sanad ini, dia orang yang adil? Nah, maka ada dua cara. Tathbutu adalatul rawi bi ahadi amroini. Nah, seorang itu dikatakan adil apabila memenuhi dua hal ini. Pertama, tathbutul adalatu bil istifadati wasyuhrah. Dia dikatakan adil, ya, karena memang sudah masyhur dia dikatakan seperti itu. Semua orang tahu, ya. Faman ishtuhirat adalatuhu baina ahli al-ilmi min ahli al-hadis aw ghairihim, maka barang siapa yang adalahnya itu sudah masyhur, semua orang tahu dia itu adil, ya, di karangan ahli ilmi atau ahli al-hadis, wa sya'a as-sana'u biha, dan semua orang memujinya, ya, kafa fi adalatihi, maka itu cukup untuk membuktikan adalahnya. Artinya kita tidak perlu lagi meneliti orang ini siapa. Wala yuhtaju ma'a dhalika ila mu'addilin yanussu 'alaiha, dan kita tidak perlu lagi ada kesaksian orang yang mengatakan dia itu pulan ini adil. Ya, seperti siapa orang-orang ini? Kal a'immatil arba'ah. Ya, seperti para imam empat itu sudah masyhur, kita enggak akan ragukan lagi masalah adilnya. Artinya kita enggak boleh mempertanyakan, bahkan kita enggak boleh mengatakan apakah Imam Syafi'i itu sikoh. Ketika kita bertanya apakah Imam Syafi'i itu sikoh, itu kita sudah meragukan, ya, dan mereka sudah sepanjang zaman, sudah ribuan tahun mereka dikenal sebagai orang-orang yang adil. Was-Sufyanaini, dua orang Sufyan, siapa? Sufyan As-Tsauri dan Sufyan Ibnu Uyainah. Nah, ini tidak perlu lagi kita bertanya. Wal-Auza'i, ya, dan Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, ini adalah Imam Ahmad, orang-orang yang sudah masyhur bil adalah. Artinya ketika di dalam sanad kita menemukan nama itu, ya, jadi sudah aman, sudah. Ya, aman. Wa man jara majrahum fi nabahadhi dzikri wastiqamatil amri, atau orang yang seumpama mereka, yang seperti mereka, ya, finabahati dzikri wastiqamatil amri, artinya nama baiknya itu memang sudah terjaga, wastiqamatil amri, yakni istiqamah di dalam urusan agama, wal ishtihar bis sidqi wal basirati wal faham, dan mereka sudah masyhur di dalam kejujurannya, wal basirah di dalam basirahnya, di dalam pemahamannya, ilmunya, bal la yusalu an adalatihi, bahkan kita tidak perlu, bahkan tidak boleh bertanya tentang adalah mereka. Lianna su'ala anha tashkikun li amrihim. Ya, sebab apa bertanya tentang mereka ini, itu kita sudah meragukan. Ya. Wa innama yus'alu an adadati man kana fi idadil majhulin. Maka yang kita perlu tanyakan itu adalah orang-orang yang tidak dikenal, artinya yang tidak masyhur. Ya. Kalau orang sudah kita tahu dia baik dan lain sebagainya, semua orang masyhur, ya, maka kita enggak perlu lagi dia baik apa enggak. Ya, enggak perlu lagi. Yang kita tanya itu, kita baru bertemu dengan orang, dia bagaimana? Baik apa enggak baik? Ya. wa ashkala amruhu 'ala at-thalibin wa ushkila amruhu 'ala at-thalibin, atau ada kemuskilan di dalam apa di dalam statusnya bagi orang-orang yang at-thalibin, nanti orang-orang yang menuntut ilmu ataupun orang-orang yang ingin tahu tentang mereka. Nah, itu syarat yang pertama. Yang kedua, fa illam yakun mustahiran bil adalah. Taib, orang ini, orang yang ada disebutkan di dalam sanad ini, dia tidak masyhur seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Lalu bagaimana saya mengetahui bahwa dia ini adil? Wa lam yakun mimman istafadha thana alaihi. Kemudian kita juga tidak menemukan ada pujian-pujian tentang mereka. Nah, maka orang yang seperti ini, supaya kita dapat mengetahui dia adil, maka yuhtaju ila tansisi muaddilaini ala adalati. Maka di sini kita perlu kepada pernyataan dari dua orang muaddil. Muaddil ini adalah orang ulama yang ulama jarh wa ta'dil. Ya, artinya kita perlu kesaksian dari tim ahli. Ya, tim ahli artinya apa? Orang-orang yang benar-benar tahu tentang kondisi orang tersebut, dan dia bukan hanya tahu orang itu, tetapi dia tahu mana nilai-nilai yang menjadikan adalahnya itu rusak atau tidak rusak. Ya, sebab apa? Sebab kalau semua orang kita terima kesaksiannya, sementara enggak semua orang tahu perbuatan ini merusak adalah atau tidak. Ya, seperti apa disebutkan contoh-contoh di dalam Tadribur Rawi Imam Suyuti itu. Dia mengatakan apa? Dia ditanya tentang pulan. Apa pendapat kamu tentang pulan? Dia jawab apa? Law ra'aita lihyatahu la'alimta annahu fiqah. Kalau kamu lihat kepada jenggotnya, maka kamu tahu dia itu orang baik. Nah, itu kan enggak ada hubungan, ya. Banyak dulu tuh penipu-penipu itu jenggotan juga, orang kafir juga banyak yang jenggotan. Jadi tidak menunjukkan kepada jadi ada sesuatu yang tidak menunjukkan kepada adalah. Ya. Kemudian ada yang mengatakan juga ra'aitu yajri bi barzawanihi musrian. Aku lihat dia menunggang kuda dengan cepat katanya. Maka apa? Riwayatnya enggak diterima. Nah, maka ini juga tidak apa menyebutkan sesuatu yang tidak menjadikan orang itu cacat. Nah, maka apa? Harus perlu dari kesaksian, ya. Tim ahli lah kalau bahasa kita sekarang itu, yang memang tahu mana perbuatan yang sekiranya merusak adalah dan tidak merusak adalah. Ya. Kemudian ada juga disebutkan apa? Idza ra'aita ar-rajula ya'tisu 'inda hadithihi fa'lam annahu sidqun. Apabila kamu melihat orang sedang menyampaikan hadis kemudian dia bersin, maka ketahuilah itu tanda dia jujur. Ya, apa hubungan, ya? Apa hubungan antara bersin dengan kejujuran? Nah, hal-hal seperti ini itu kesaksiannya enggak diterima. Tentang orang ini baik atau orang itu tidak diterima. Kenapa? Karena dia enggak tahu apa makna yang menjadikan baik dan tidak baik itu. Ya. Itu disebutkan Imam Asy-Syuyuti dalam Tadribur Rawi. Baik. Bal yakfi fi dhalika biqauli 'alimin wahid. Bahkan cukup satu dari ulama jarh wa ta'dil yang mengatakan dia itu adil, ya maka kita terima. Maka kita katakan bahwa orang ini adil, alladhi 'alaihi al-jumhur. Ya. Jam berapa dah? Kita biasanya sampai jam berapa? Oh, 11:30. Baik. Ada setengah jam lagi. Nah, ini kalau bisa nih kita habiskan syarat-syaratnya sedikit lagi nih. Mulai. Tinggal satu ini, sampai dua halaman aja. Dua. Nah, itu syarat yang kedua tadi apa? Adalatul rawi. Ya, perawi itu dikatakan adil. Kaitannya dengan moral agama dan moral sosial. Baik. Asyartu tsalits an yakuna rawi dhabitan. Perawi itu harus dhabit. Baik. Apa yang dimaksud dengan dhabit? Adhabt an yakuna rawi mutayaqqidan. Perawi ini benar-benar mutayaqqid. Artinya orang yang benar-benar apa? Terjaga, sadar, ya. Ghair mughaffal, enggak banyak lalai. Ya, karena kalau banyak lalai, ya maka riwayatnya itu kita kurang apa? Kurang bisa percaya. Kemudian apa? Wala sahin, dan tidak banyak banyak lupa. Dia menyampaikan hadis, tapi dia banyak lupa, ya otomatis kita akan ragu. Wala syakin, ya, atau dia tidak peragu, ya. Sepertinya hadis ini berbunyi seperti ini. Ini kan, jadi kita nggak bisa memastikan hadis ini benar apa enggak, gitu. Karena dia sendiri ragu. Fi halai tahammul wal ada. Nah, kita harus tahu bahwa sifat ini harus ada pada saat kita tahammul. Tahammul itu artinya apa? Ketika kita menerima riwayat. Al ada itu ketika kita menyampaikan riwayat. Artinya apa? Ketika kita menerima riwayat, kita harus bersifat demikian. Mutayaqqidhon artinya apa? Ketika syekh menyampaikan riwayat, dia tidak tertidur. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat dia tidur kemudian nanti meriwayatkan, wah ini riwayat dalam mimpi ini. Ini bukan dari gurunya, itu dari mimpi. Nah, maka mutayaqqid, harus mutayaqqid atau ghair mughaffal, tidak lalai. Ya. Guru sedang membacakan riwayat, dia sedang main HP dan lain. Ini mughaffal. Ini sudah bobotnya itu sudah tercoreng. Ya. Atau dia tidak tertidur pada masa itu, ya, tidak tertidur pada masa mendengarkan riwayat. Nah, ini pada tahammul. So, ini kaitannya dengan kepercayaan di dalam menyampaikan apa yang dia dengar. Kalau dia dengar dalam keadaan tidur, wah ini lain lagi. Nah, kecuali ada seorang yang ulama, siapa itu, Al-Hafid Al-Mizzi, penulis kitab Tahzibul Kamal, pernah lihat tertidur. Orang kata, kenapa kamu tidur? Ternyata ketika diminta untuk itu, dia lebih hafal dari orang yang melotot itu. Nah, itu karomah, ya, Al-Hafiz Al-Mizzi, ya, penulis Tahzibul Kamal yang berapa 26 jilid itu, tentang apa, biografi para ulama. Nah, kemudian di dalam ada juga, jadi nggak cukup kita hafal ketika menerima, tetapi yang paling penting itu adalah ketika kita menyampaikan. Nah, maka ketika menyampaikan juga dia harus mutayaqqid, enggak lalai, enggak pelupa, enggak peragu, ya. Nah, maka apa? Fayakunu hafizan. Maka syaratnya an yakuna hafizan, dia betul-betul hafal. In haddatsa min hifzi, apabila dia menyampaikan riwayat dari hafalannya. Ya, apabila dia menyampaikan riwayat dari hafalannya, syaratnya dia harus benar-benar hafal. Karena kalau dia ini berarti status hafalannya sudah diragukan. In haddatha min hifzi. Pertama, kalau dia meriwayatkan dari hafalannya, syaratnya dia harus benar-benar hafal. Ya. Karena kalau hafalannya enggak kuat, kemudian dia meriwayatkan dari hafalan, ya, maka itu akan masuk hadisnya dalam hadis dhaif juga. Dhaif karena tidak dhabit tadi. Dan alhamdulillah para ulama itu, subhanallah, dulu itu memang Imam Bukhari kalau dengar sesuatu itu sudah kayak kayak fotokopi gitu. Keluar masuk gambar, keluar seperti itu juga, enggak ada bedanya. Artinya apa? Sekali dengar itu langsung hafal gitu. Ya. Bahkan di antara keajaiban hafalan Imam Bukhari dulu ketika beliau masyhur, itu orang enggak percaya, kami enggak percaya. Segimana sih? Akhirnya apa? Diundang ke Baghdad, kumpul semua ulama Baghdad di sana, ya, mau diuji, dites, benar nggak dia ini orang betul-betul hafal, hafiz dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Dipilih 10 orang terbaik di Baghdad, ulama terbaik dalam hadis. Kemudian apa? Setiap orang memberikan 10 pertanyaan hadis. 10 orang berarti berapa soal, berapa ini? 100 pertanyaan. Akhirnya Imam Bukhari datang, kemudian disidang oleh 10 penguji, ya. Kemudian ujian pun dimulai. Syekh yang pertama mengatakan, coba kamu tahu nggak hadis ini, katanya. Disebutkan haddatsana fulan an fulan an fulan, tapi sanadnya ditukar, matanya ditukar. Jadi sanadnya, antara sanad dan matanya itu dibolak-balik. Yang seharusnya matanya ini diberikan sanad yang ini. Ya. Sanad yang ini diberikan matan ini. Dibolak-balik semuanya. 10 hadis. Imam Bukhari mengatakan apa? La a'lam. Saya enggak tahu. Sampai 100 soalan, 100 pertanyaan itu semua akan dikatakan Enggak tahu. Orang-orang loh, kok enggak tahu semua? Ini dikatakan hafiz katanya. Tapi orang yang paham, wah ini dia paham ini gitu. Akhirnya apa? Setelah selesai semua yang 100 orang, hadis kamu yang pertama kamu mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Hadisnya seperti ini. Sanadnya kamu sebut ini, matanya ini. Yang benar adalah sanadnya ini, matanya ini. Jadi apa? Imam Ibnu Hajar mengatakan apa? Yang menakjubkan itu bukan tahu benarnya, tetapi apa? Bukan hafal benar, karena yang benar itu sudah dihafal. Tapi yang menakjubkan itu adalah yang salah yang disebutkan itu dihafal dalam sekali dengar, kemudian dikembalikan. Ya memang Allah Subhanahu Wa Taala memang sudah yuqayyid rijal, artinya apa? Sudah menjadikan, memilih ya orang-orang untuk menjaga amanah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu sampai 100 orang tersebut. Hadis kamu yang ini kamu katakan seperti ini, sini, ya. Matanya seperti ini salah. Yang benar adalah ini. Itu kata imam. Yang menakjubkan adalah itu. Ya. Dan para imam-imam juga seperti itu. Imam Abu Hatim Ar-Razi kata, "Kuntu idza masyaitu bil aswaqi wada'tu asabi'i ala udhuni." Saya kalau berjalan di pasar itu saya tutup telinga. Kenapa? Khasyyata an ahfadha ma asma'hu. Saya khawatir saya apa yang saya dengar itu saya hafal. Ya. Nah, kenapa? Karena memang sudah dari kecil otak mereka itu sudah diasah gitu. Sehingga tajam. Tapi kalau kita ilmu kita itu di buku, baca sebentar ya sudah enggak ada apa? Kita enggak terbiasa menghafal. Ya sehingga apa? Hafalan jadi lemah. Jadi apa namanya? Otak kita itu karatan ibaratnya. Jadi enggak pernah diasah. Ya, tapi mereka memang dari kecil itu sudah dihafalkan Al-Qur'an, syair-syair Arab, kemudian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ratusan ribu hadis dihafal, bahkan 1 juta hadis dihafal, bukan hanya matanya saja, sanadnya juga dihafal. Bukan hanya sanadnya saja, dia tahu bulan ini siapa, namanya siapa, statusnya seperti apa. Nah, itulah para ulama-ulama terdahulu. Nah, kita sekarang, Masya Allah. Ya. Dan mereka lakukan itu umur masih muda, umur 18 tahun, 15 tahun. Kita masih 15 tahun masih ingusan. Masih enggak tahu mana istinja, mana istibro. Ya. Nah, maka itu pertama, an yakuna hafizan in haddatha min hifzihi. Dia harus benar-benar hafal apabila dia menyampaikan riwayat dari hafalannya. Dhabitan li kitabihi in haddatha minhu. Apabila dia meriwayatkan dari buku, misalnya apa? Dia okelah, dia tidak hafalannya enggak kuat, tapi apa? Setiap yang dia dengar itu dia catat, dia tulis. Setelah itu bukan tutup begitu saja. Setelah itu apa? Dia akan datang ke gurunya. Guru, saya sudah menulis apa yang Anda sampaikan. Akhirnya apa? Dibaca lagi. Benar enggak? Saya ingin membaca lagi. Saya ingin baca untuk dibenarkan. Akhirnya dibaca, gurunya mengatakan benar, maka sudah disahkan. Atau apa? Dia pinjam buku gurunya, saya mau mukobalah. Ya, mukobalah itu artinya apa? Saya mau membandingkan tulisan saya dengan tulisan Anda. Ya, akhirnya apa? Per huruf itu dia perlihat an yakuna rawi mutayaqqidan. Dia lihat ayyakuna rawi mutayaqqidan sehingga tidak ada perbedaan. Nah, baru setelah itu kalau sudah dipastikan benar, baru dia tutup. Nanti ketika dia ingin menyampaikan riwayat, dia ambil bukunya, dia meriwayatkan dari buku. Nah, orang yang seperti ini dia enggak boleh meriwayatkan dari hafalan. Artinya apa? Enggak diterima. Kenapa? Karena dia tidak dikenal sebagai orang yang menghafal. Oleh sebab itu banyak di antara para perawi yang memang sandaran di dalam meriwayatkan itu adalah buku. Ketika bukunya terbakar, hilang dan lain sebagainya, itu enggak diterima riwayat lagi. Sudah status hadisnya berubah menjadi dhaif. Nah, maka para ulama mengatakan hadis yang diriwayatkan dari bukunya sahih, yang dia riwayatkan dari hafalannya dhaif. Ya, banyak ulama-ulama besar yang seperti itu. Ketika dia pergi ke tempat lain, bukunya ketinggalan di rumah, maka semua hadis yang dia riwayatkan di sana itu enggak diterima, artinya menjadi dhaif. Nah, maka di sini wa aliman, ketiga aliman bima yuhilu au yughayyirul ma'ani in haddatha bil ma'na. Kemudian ada masalah lagi apabila orang itu meriwayatkan dengan makna. Artinya apa? Dia tidak meriwayatkan persis seperti lafaz yang dia dengar. tetapi dia meriwayatkan dengan maknanya. Nah, maka orang yang boleh meriwayatkan dengan makna adalah orang yang betul-betul tahu mana kata yang dapat merubah makna dan mana yang tidak merubah makna. Artinya apa? Orang ini harus benar-benar alim di dalam ilmu bahasa. Nah, maka di sini dhabat syan yakuna rawi dhabitan, ya, itu ada dua. Pertama, dhabtu sodrin, yaitu hafalan. Kemudian dhabtu kitabin, yaitu kaitannya dengan pemeliharaannya terhadap bukunya. Baik, dhabtu sodrin itu apa? An yathbuta ma sami'ahu bihaitsu yatamakkanu min istihdharihi mata syaa. Hafalannya itu benar-benar apa? Sabit. Ya, sudah hafalannya itu apa? Sudah, ya, kalau bahasa kita itu benar-benar mutqin. Ya, artinya apa? Sudah ngelotok lah. Ya, apa? An yathbuta ma sami'ahu au an yuthbita ma sami'ahu, boleh dua-duanya, yaitu dia betul-betul menetapkan, mengokohkan, ya, mengitqankan apa yang dia dengar. Bihaitsu yatamakkanu min istihdharihi, sehingga dia dapat menghadirkannya mata syaa, kapan saja. Artinya apa? Hafalan ini dapat dia sampaikan kapan saja. Ya, enggak perlu, "Oi, nanti saya buka buku dulu." Enggak perlu, ya. Kapan saja dituntut, ditanya tentang hadis Rasulullah tentang masalah ini apa, katanya dia akan menyampaikan haddatsana fulan an fulan an fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Jadi kapan saja dia dituntut, ya, dia mau menghadirkan hafalannya, dia dapat. Ya, artinya dalam segala kondisi. Nah, tetapi terkadang ada orang yang ketika dia menghafal, ketika input itu, wish, hafal luar biasa. Bahkan dia minta kepada kawannya untuk mendengar, coba dengarkan hafalan saya. Di depan kawannya ngelotok. Nah, ketika mau diuji, ya, ketika masuk mau diuji, di situ apa biasanya orang? Gemetar, ya. Nah, gemetar ini akan menghilangkan keseimbangan pikiran orang, ya. Sehingga masuk di situ ditanya misalnya ke ujian syafahi dan misalnya apa, gemetar dan lain sebagainya, ditanya masmuk, namanya juga lupa. Nah, maka artinya apa? Orang ini nggak seimbang. Artinya apa? Dia tidak roksih. Sehingga apa? Jangankan mau ditanya hafalannya, namanya saja lupa. Artinya apa? Dia masih tidak, hafalannya tidak sabit, di mana ketika dia dituntut di dalam kondisi tertentu, dia tidak dapat menyampaikan. Ya. Nah, maka orang yang dikatakan dhabtu sadrin ini harus betul-betul apa? Mata syaa wa huwa nau' dzikrun wa huwa nau'ani. Nah, hafalan ini ada yang bersifat sempurna, ada yang kurang. Ya, ada yang kurang artinya apa? Kita tahu itu dari sini. Misalnya apa? Kalau kita tahu orang itu pintar apa enggak, dari mana? Orang itu pintar atau enggak dari mana? Ya, misalnya apa? Dia dikasih 10 soal. Dia jawab 10 soal itu benar. Oh, berarti dia pintar. Ya. Ada orang yang terkadang 8 benar, ya, maka ini dikatakan mumtaz, ya, dapat nilai berapa? Excellent, istimewa, ya, ya, dapat salah satu masih oke, okay, masih bisa apa? Bisa jayid jidan, bisa mumtaz juga, ya, salah dua, ya, berarti apa? Hafalannya sudah berturun. Salah tiga, jayid, ya, salah empat, makbul. Ya, makbul. Salah lima, harosib sudah. Artinya apa? Sudah enggak lulus. Ya, artinya apa? Hafalannya namanya sayyul hifzi sudah. Artinya apa? Hadisnya dhaif. Kalau yang di atas tadi makbul, ya, masih makbul, itu masih diterima lah apabila ada yang menguatkan. Kalau yang tujuh ini jayyid, hadisnya hasan. Ya. Hasan atau hasan lidati, hasan li ghairihi. Ya, kalau yang 9, 8, 9, 10 itu ya, masih dikatakan sebagai hadis yang sahih. Artinya apa? Masih dikategorikan sebagai orang yang dobetnya itu tam. Baik. Apa yang dimaksud dengan dobet tam? Wahuwa ma la yujadu fi ikhtilal. Artinya tidak ada cacatnya. Aula yakadu yujadu dhalik. Atau hampir tidak terdapat. Wahada syartun fi sahihi li dhatihi. Dan ini adalah syarat bagi hadis yang sahih li dzatihi. Artinya apa? Dia tidak perlu kepada riwayat lain yang menguatkan statusnya sehingga naik kepada sahih. Wa huwal muradu minat ta'rifis sabiqi lil haditsis sahih, dan itulah yang dimaksud dengan ta'rif di dalam hadis sahih tadi, mattasala sanaduhu binaqlil adli dhabiti an mithlihi min awwalihi ila muntaha wa la yakunu syadzan wala mu'allalan. Nah, maka yang dimaksud dengan dhabtur rawi di sini adalah yang dhabtnya yang sempurna. Dari mana kita mengetahui bahwa mereka ini, orang yang ada di dalam sanad ini, dia dhabtnya sempurna? Nah, kita akan melihat kepada pujian-pujian, ya, kepada ta'dil, ya, kepada ta'dil orang yang mengatakan dia siko. Kalau kita melihat bahwa orang ini adalah digelari sebagai orang yang authaqun nas, ini orang yang paling terpercaya, authiqatun sabatun, ya. Kenapa? Tapi itu. Ya udah, enggak apa-apa. Ya, dia agak longgar. Maaf. Ini malah cepat, ini malah cepat turunnya tadi. Dia enggak bisa kegoyang sedikit. Nah, yang penting dia hidupnya enggak apa-apa. Nah, sedikit lagi. Authiqatun thiqah wa nahwu wa hadha hadithuhu fi ala darajati sihah. Nah, maka kalau kita menemukan perawi itu disifati sebagai orang yang authaqun nas, thiqatun thabtun, thiqatun thiqah dengan dua lafaz, maka ini derajat hadisnya itu paling sahih, ya. Au yuqalu lahu thiqatun, atau satu saja thiqatun, mutqinun, hafidun saja wa nahwuha. Nah, wa hadithu hadha sahihun li dhatihi aidan. Ini juga hadisnya tetap dikatakan sebagai hadis yang sahih. Tapi apa perbedaan antara thiqatun sabtun ini? Apa perlunya kita mengetahui pulan ini thiqatun sabtun dengan dia diberikan sifat dengan dua, dengan yang diberikan sifat dengan satu? Ini akan berfaedah nanti ketika dua orang ini riwayatnya bertentangan. Yaitu apa? Ada riwayat orang yang thiqatun sabtun dengan riwayat orang yang thiqah. Nah, mana yang akan lebih kita percaya? Tentu yang lebih ziko, nah, yaitu nanti masuk di dalam pembahasan hadis syadz. Baik. Asani dhabtun khafif, ada dhabtnya itu khafif, yakni apa? Kurang. Wa huwa ma yujadu fihi ikhtilal bihaitsu yakunu sahibuhu yadhbitu taratan wa la yadhbitu ukhra. Artinya terkadang dia dhabit, terkadang tidak. Artinya terkadang ada lupa-lupanya. Ya, nah, maka tetapi tidak juga dikatakan sebagai orang yang pelupa, ya. Tetapi apa? Hafalannya itu sudah kurang. Nah, maka ini hadisnya sudah turun dari hadis sahih kepada hadis hasan lidzatihi, ya. Au as-sahih li ghairihi, atau dia bisa naik derajatnya kepada sahih li ghairihi apabila ada penguatnya. Wa sahibuhu yuqalu lahu. Nah, maka dari mana kita mengetahui orang yang status hadisnya ini hasan? Ya, kita akan melihat kepada apa sifat yang diberikan oleh para ulama. Nah, sifatnya adalah soduqun aula ba'sa bihi. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa hadisnya itu hasan. Ya. Ya, kemudian di antara menunjukkan hadis hasan ini juga terkadang perawi ini ada yang mengatakan dia thiqah, ada yang mengatakan dia tidak thiqah. Nah, berarti ini apa namanya, adanya perbedaan dia itu thiqah dan tidak thiqah, ini sudah menurunkan, ya, derajatnya, statusnya di dalam periwayatan. Ya, maka ini akan itu biasanya hadisnya dikatakan sebagai hadis yang hasan, kecuali jika memang yang rajih itu adalah orang yang mengatakan tidak thiqah. Baik. Yang kedua itu yang berkaitan dengan dhabtu sadrin. Ya, dhabtu sadrin ini kaitannya dengan hafalan. Yang kedua, dhabtu kitabin. Apa yang dimaksud dengan dhabtu kitab? An yasuna kitabahu mundu sami'ahu. Dia betul-betul memelihara dan menjaga bukunya semenjak dia menghafalnya. Wa sahahahu, dan setelah dia memperbaikinya, mengeditnya lah kalau bahasa kita, membetulkannya. Ila an yu'addiya minhu, sampai dia meriwayatkan dari buku tersebut. Kemudian syarat dia menjaga itu adalah wala yadfa'uhu ila man la yasunhu. Jangan dia berikan, jangan dia pinjamkan kepada orang yang tidak tidak dapat memeliharanya, ya, tidak dapat memeliharanya sehingga nanti apa? Diletakkan di mana saja sehingga kebocoran rumahnya dia nggak perhatikan, sehingga apa? Sehingga apa? Bukunya kerendam air. Nah, maka ini tidak dikatakan sebagai orang yang dhabit. Aula yattasifu bil amanah, atau dia pinjamkan kepada orang yang tidak amanah. Artinya apa? Ada kemungkinan orang yang tidak amanah ini nanti merubah-rubah. Sementara orang yang punya kitab enggak hafal. Karena dia sandarannya kepada apa? Kepada tulisan. Nah, ketika ada orang merubah, jangan-jangan ini mungkin saya yang rubah dulu, ya, waktu mengedit. Nah, maka ini juga tidak dikatakan sebagai orang yang dhabit. Ya. Bima yu'rafu dhabtur rawi. Dari mana kita dapat mengatakan bahwa perawi ini dhabit? Baik. Yu'rafu dhabtuhu bimuwafaqatihi lithiqatil mutqinin. Ya. Kita dapat mengetahui dia itu dhabit dengan melihat, dengan membandingkan riwayatnya dengan para perawi yang siqah. Kita bandingkan riwayatnya ini. Ya. Kalau di sini saya sudah jelaskan dengan perinci, dengan persentase berapa, ya. Ya, di dalam apa, di dalam Imdadul Mughits itu lebih perinci niatnya apa, cara untuk mengetahui, ya, cara takribiyah untuk mengetahui orang itu dhabit dengan apa, dengan kita membandingkan misalnya apa, seorang perawi meriwayatkan 10 hadis, dari mana saya tahu bahwa orang ini dhabit di dalam hadisnya, saya akan mengambil 10 hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang siqah, artinya 10 hadis ini juga ternyata diriwayatkan oleh orang-orang siqah. Kalau 10 hadis yang diriwayatkan oleh pulan ini tidak bertentangan dengan, ya, riwayat orang-orang yang siqah, nah, maka kita dapat mengetahui bahwa orang ini siqah. Sama seperti apa? Ketika kita ingin mengetahui orang ini dapat 100 kah di dalam 100 atau berapa di dalam apa? Di dalam jawabannya, ya, kita kan akan membandingkan dengan jawaban pembuat soal. Ya, dengan guru itu dia punya soal, jawaban. Nah, kita bandingkan. Pengoreksi nanti akan memegang apa? Akan memegang jawaban yang benar. Nah, maka sejauh mana ada kesamaan di antara jawaban dengan jawaban pengoreksi tersebut, ya, maka di situ akan kita ketahui bahwa apa yang dia riwayatkan itu betul. Maka demikian juga di sini, ya. Ai an yuqorona hadithuhu bi hadithihim, di mana kita membandingkan hadisnya dengan hadis mereka. Fa in wafaqahum fi aghlabi hadithi, apabila, ya, muwafaqah artinya apa? Riwayat-riwayatnya sama dengan hadis-hadis orang-orang yang siqah. Walau fi aghlabihi, walaupun mungkin, ya, mayoritas daripada kebanyakan dari hadisnya itu betul, walaupun mungkin ada kesalahan sedikit-sedikit, itu masih dikatakan dhabit. Walau min haitsul makna, walaupun mungkin lafaznya berbeda tetapi maknanya sama, ya, maka itu masih diterima. Fahuwa dhabitu, maka itu yang dinamakan sebagai orang yang dhabit. Wala tadurru mukhalafatuhun nadirah. Adapun apa, perbedaan yang sedikit-sedikit itu tidak membahayakan status dhabatnya. Wa in kathurat ruddat riwayatuhu. Tetapi kalau apa? Kalau banyak perbedaan, artinya apa? Banyak salahnya jika dibandingkan dengan riwayat orang yang siqah ini, maka ruddat riwayatuhu, maka riwayatnya ditolak, li adami dhabtihi. Artinya apa? Ujiannya enggak lulus. Ya, kenapa? Karena jawabannya enggak sesuai dengan jawabannya yang benar. Waqad bayyantu kayfiyata dzalika bil mitsali taqribi fi kitab Imdadul Mughits, dan itu saya jelaskan di dalam kitab Imdadul Mughits, ya, secara cara praktikal, ya, praktikal yang untuk pendekatan. Baik. Asyartur rabi' asyudzud minas-salamatu minasyudzud. Syarat yang keempat dari hadis yang dikatakan hadis sahih adalah pertama, as-salamatu minasyudzud. Dia betul-betul selamat dari syudzuz. Baik, apa itu syudzuz? Wa qad 'arrafal ulama usyudzuza bi an yarwi ath-thiqatu mukhalifan liman huwa awthaqu minhu aw li jama'atin min ath-thiqat. Yang dimaksudkan dengan syudzuz adalah bahwa seorang siqah meriwayatkan sebuah riwayat tetapi bertentangan, berbeda dari apa yang diriwayatkan oleh orang yang lebih siqah. Ya. Auli jama'atin minas siqat, atau apa? Atau sekelompok orang yang siqah. Nah, jadi satu berbanding lima misalnya, dan yang lima ini siqah semuanya. Ya, maka kita secara psikologi itu akan lebih menerima yang lebih banyak tentu, ya, dan yang lebih siqah. Ya, walaupun kita tidak, ya walaupun ada kemungkinan yang satu ini benar, tapi karena kemungkinan itu sangat lemah jika tidak dikuatkan oleh bukti-bukti, ya maka kita ambil apa yang lebih banyak. Kenapa? Karena yang lebih banyak ini lebih jauh daripada kesalahan. Kalau yang salah satu, ya mungkin akan dibetulkan oleh yang lain. Ya, ya artinya ketika 5 orang apa yang dia sampaikan itu sama, kemudian ada satu orang, ya tentu secara itu kita akan lebih menerima yang lebih banyak. Ya. Baik, maka ini dinamakan sebagai apa? Syudzudz. Ya, proses periwayatan yang bertentangan dengan riwayat orang yang sikoh ini dinamakan syudzudz. Ya. Baik. Ya, artinya syudz itu daripada syadza ya syudzu, artinya apa? Memisah, tersendiri, ya. Syadzun, menyendiri, artinya apa? Berbeda dari yang lainnya. Ya, asing sendiri. Ya, itu namanya syadz. Baik. Bima yu'rafu asyudzudz min ahadil amma bima yu'rafu syudzudz. Dari mana kita mengetahui bahwa di dalam hadis ini ada syudzudz? Baik, yu'rafu syudzudza min ahadil amraini. Ya. Jadi kelainan, ya oleh sebab itu orang memiliki kelainan itu kan namanya syudzudz, ya. Kelainan itu dinamakan dengan syudzudz, dia memiliki sifat yang syudzudz, ya. Baik, itu dapat kita ketahui dengan dua cara. Ya, dengan dua cara. Yang pertama adalah jam'u turuqil hadis. Kita kumpulkan hadis ini siapa saja yang meriwayatkannya. Kita lihat sanadnya ada berapa. Nah. Wa alfadhihi, kemudian lafaz-lafaz hadisnya seperti apa? Ya. Kemudian apa? Kita bandingkan antara riwayat-riwayat ini. Litattadhiha muwafaqatuhu litturuqil ukhra fatuqbal. Misalnya apa? Ada dua orang meriwayatkan. Hadisnya sama, tetapi kok ada perbedaan. Ya. Ini pulan mengatakan seperti ini, pulan mengatakan seperti ini. Nanti contoh secara rincinya akan kita bahas dalam hadis asyadz, ya. Nah, maka ketika kita menemukan ada perbedaan di antara riwayat dua orang ini, baru kita akan melihat siapa yang lebih sikoh. Maka yang lebih tidak yang kurang yang status kesikohannya lebih kurang, ini hadisnya dinamakan hadis syadz, hadis yang menyendiri, ya, hadis yang lain sendiri gitu. Au mukhalafatuha fadurraddu. Ya, maka jika dia sesuai maka kita terima, kalau enggak sesuai ya tidak sama berarti kita tolak. Nanti praktiknya akan kita sebutkan nanti. Taif. Nah, tentu ini yang boleh melakukan ini adalah orang yang memang pakar di dalam ilmu hadis, ya, artinya betul-betul menguasai ilmu hadis. Baik. Bagaimana dengan orang yang tidak menguasai, tidak tahu cara untuk mengetahui itu? Ya, maka cara yang kedua adalah fa in lam yatayassarul amrul awal. Kalau cara yang pertama enggak bisa, ya maka apa? Fa yanzuru fi aqwalil a'immatin nuqad haula dzalikal hadis. Maka cara sederhana kita lihat pada apa? Aqwal, ucapan-ucapan ulama-ulama yang ulama dalam kritik hadis tentang hadis itu. Kalau mereka mengatakan hadis ini ada syadz, ada illah dan lain sebagainya, maka kita akan menghukum dengan hukum mereka. Ya, di mana kita akan melihat itu? Di dalam sudah ada semuanya. Ulama sudah menuliskan mana hadis-hadis yang ada illahnya, mana hadis-hadis yang ada syadznya, mana hadis-hadis yang ada ittirab, itu semua dikumpulkan oleh para ulama. Nah, di antaranya kitab Ilalul Hadis atau syarah-syarahnya seperti apa? Ilalul Imam Ahmad, Ilalul Ad-Darqutni, Ilal Abi Hatim Ar-Razi wa ghairuha. Ini kita bisa merujuk hadis ini apakah termasuk dalam hadis yang syadz atau tidak. Nah, biasanya syadz ini ada pada hadis-hadis yang secara zahir sahih. Artinya apa? Perawinya kalau kita lihat rentetannya sanadnya muttasil. Oh, muttasil. Perawinya sikoh semua. Maka secara zahir kita akan katakan hadisnya sahih, tetapi ada perkara tersembunyi di sana. Ya, ada perkara tersembunyi itu apa? Ada mukhalafah. Ada apa? Pertentangan. Ternyata setelah kita melihat kepada riwayat orang yang sikoh, kok di sini ada masalah sedikit. Ada kelainan. Nah, maka yang kelainan pada riwayat ini dia katakan sebagai hadis yang syadz. Baik, itu syarat yang kelima, syarat yang keempat. Kemudian syarat yang terakhir hadis sahih adalah as-salamatu minal illatil qadihah. Ya, yaitu selamat dari illah. illah itu ya namanya cacat juga, penyakit juga. Artinya apa? Sebab-sebab yang menjadikan hadis dhaif. Nah, tetapi illah ini lebih khusus di dalam ilmu hadis diistilahkan untuk sebab-sebab yang tersembunyi. Ya. Sebab-sebab yang zahir ini juga dinamakan sebagai illah juga, tetapi ini illah zahirah. Ya, illah itu adalah cacat yang ada pada sanad ataupun pada matan yang menjadikan hadis itu menjadi dhaif. Nah, kalau cacatnya zahir itu di mana itu tidak dinamakan sebagai illah di dalam konteks ilmu hadis. Illah ini adalah cacat yang tersembunyi. Ya, di mana kalau kita melihat zahirnya ittisal sanad iya, kemudian apa? Adalah rawi iya, dhabt rawi iya, semuanya sikoh. Dhaif. Nah, maka illah adalah sababun ghamidun khafiyun. Yaitu apa? Sebab-sebab yang misteri, yang tersembunyi. Ya. Yang tersembunyi yaqdahu fi thubutil hadithi wa sihhatihi, yang dapat menjadikan kesahihan hadis itu menjadi cacat. Ya. Artinya apa? Menjadikan hadis itu menjadi lemah. Ma'a anna adh-dhahira as-salamata minhu, padahal kalau melihat kepada zahir dia sahih secara zahir, ya, secara zahir. Baik, tu'rafu, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa di dalam hadis ini ada illah? Sama seperti cara mengetahui ada syudzudz, yaitu apa? Dengan mengadakan muqaranah, perbandingan antara riwayat-riwayat. Ya, nanti praktiknya akan kita sebutkan di dalam bab-bab berikutnya. Wa sayatil kalamu bitafsili an kullin min asy-syudzudz wal 'illah 'inda al-kalami 'ala al-haditsi asy-syadz wal mu'allal ma'a dzikri amthilati kullin minhuma insyaallah ta'ala. Dan nanti akan kita jelaskan secara rinci tentang syudzudz dan 'illah ini ketika berbicara tentang hadis syadz dan hadis mu'allal, ya, beserta contoh masing-masing, ya, dari keduanya. Maka itu tentang hadis sahih, awwaluha as-sahihu, ya, wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi 'adlun dhabitun 'an mithlihi mu'tamadun fi idabtihi wa naqlihi. Itu makna bait itu adalah seperti yang kita jelaskan, yaitu syarat-syarat hadis sahih. Syarat hadis sahih itu apa? Ya, mattasal isnaduhu, yaitu sanadnya tersambung. Ya, kemudian karena ini adalah manzumah, maka terkadang ya syarat-syarat ini diacak, tidak berurutan. Ya. Walam ya, kemudian apa? Tidak ada syudzudz dan tidak ada illah. Nah, ini syarat yang keempat dan kelima. Kemudian apa? Yarwihi 'adlum dhabitun. Ya, berarti di sini ada adalah dan dhabit. Nah, maka intinya hadis sahih itu ada berapa? Syaratnya berapa? 5. Ittisalus sanad, adalatur rawi, dhabtur rawi, adamus syudzudz, adamul illah. Ya, kemudian tadi syarat adalah berapa? Syarat adalah ada 5, al-islamu wal bulughu wal aqlu wat taqwa wal muru'ah. Ya, kemudian ad-dhabt itu ada 2, ada dhabtu sadrin, dhabtu kitabin. Dhabtu sadrin ini ada 2, ada tam, ada khafif. Ya, yang tam ini hadisnya yang sahih li dhatihi, yang khafif ini hadisnya hasan dan bisa, ya, bisa naik kepada sahih li ghairihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah nanti akan masuk di dalam pembahasan jenis-jenis hadis sahih, pembagian hadis sahih kepada hadis sahih li dzatihi wa li ghairihi. Ya, kemudian contoh-contohnya, kemudian hadis li ghairihi ini contohnya dan bagaimana bisa naik derajatnya menjadi sahih li ghairihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, untuk pertemuan majelis kedua kita cukupkan sampai pembahasan syarat-syarat, ya, penjelasan tentang syarat-syarat hadis sahih. Ya, sebenarnya masih ada satu pembahasan lagi berkaitan tentang hadis sahih, yaitu anwa'u as-sahih, sahihun li dzatihi wa sahihun li ghairihi. Insyaallah itu akan kita bahas nanti bersamaan dengan pembahasan hadis hasan, ya, pada hari apa? Sabtu ya, insyaallah pada hari Sabtu kita akan lanjutkan kembali. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ada pertanyaan berkisar apa yang sudah kita sampaikan tadi? Melihat kepada qarinah, ya, walaupun qarinah nanti akan menentukan artinya apa, mana yang lebih kuat. Orang ketika dia mengatakan sikoh, ya, ini masuk di dalam nanti di dalam alfazul jarhi wa ta'dil, ya, alfazul jarhi wa ta'dil ketika ada dua mu'an, ada perbedaan di antara mu'adil dan mujarrih. Ya, walaupun di sini perbedaan antara apa? Antara fikoh dan soduk saja. Ya, maka nanti akan ditentukan oleh qarinah. Ya, kalau misalnya yang mengatakan sikoh itu qarinahnya lebih kuat, ya maka soduk ini tidak akan menjadi masalah. Tetapi kalau kita tidak tahu, nah maka inilah yang mungkin istilah Imam Tirmizi itu ada hadisun hasanun sahihun, nanti akan masuk dalam pembahasan itu, kita akan bahas. Ya. Jadi artinya apa? Tidak dapat kita rojihkan mana yang lebih kuat. Ya. Nah, maka tidak bisa secara otomatis secara apa? Begitu saja kita katakan hasan atau sahih lidatihi. Nah, harus ada qarinah. Kita namanya mentarjih itu kan, di sini kita perlu tarjih. Tarjih itu kan harus ada murajjih. Ya, harus ada qarinah yang menjadikan dia itu, kenapa kita pilih yang ini? Ya, kenapa kita katakan dia sahih lidatihi sementara ada yang mengatakan dia soduk? Soduk itu hasan. Ya, maka harus ada bukti. Ya, ada murajjih. Li'anna tarjih bi ghairi murajjih la yajuz. Ya, kata mentarjih tanpa ada murajjih la yajuz. Ya, sama juga dengan orang yang dikatakan sikoh dengan ada orang yang dikatakan dhaif. Walaupun biasanya kalau orang yang ada sikoh, ada yang mengatakan dia sikoh, ada yang mengatakan dhaif, biasanya hadisnya itu hasan. Nah, tetapi Imam Ibnu Hajar kemudian memberikan perincian bahwa ini akan dilihat nanti. Kalau seandainya qarinah menunjukkan bahwa yang mengatakan dhaif itu lebih kuat, ya maka hadisnya masuk dalam hadis yang dhaif walaupun ada yang mengatakan dia sikoh. Ya, wallahu a'lam. Ya. Semua hadis yang diriwayatkan, karena untuk mengukur standar dia dobat itu kan artinya berapa persentase kebenarannya di dalam riwayat-riwayatnya. Kalau dia meriwayatkan 100 hadis, ya otomatis kita akan melihat 100 hadisnya ini, meneliti 100 hadisnya ini, berapa hadis dia benar, berapa hadis dia salah. Artinya salah dan benarnya itu kita melihat kepada hadis-hadis yang memang sudah dipastikan kebenarannya dari para perawi-perawi yang sikoh. Karena kalau hanya 10 dia meriwayatkan 100 hadis, kemudian kita ambil sampel 10 saja enggak bisa. Ya, enggak bisa. Harus semua. Ya, dan itu sebenarnya sudah dilakukan oleh para ulama terdahulu. Jadi ketika orang ini dia sudah tahu dia orang ini meriwayatkan sekian hadis. Oh, hadisnya ini dia riwayatkan dari pulan. Bahkan mereka sudah tahu kalau dia meriwayatkan daripada pulan, ini hadisnya dhaif. Kalau dia meriwayatkan dari itu, dia sikoh. Ya, bahkan sedetail itu para ulama itu sudah membahas. Jadi ya kita itu tinggal apa? Ya secara istiqra tam itu kita mungkin agak susah. Ya, kenapa? Karena ada hal-hal yang berkaitan dengan masa di mana mereka hidup, yaitu ya kita akan mendengar kepada saksi mata pada saat itu. Ya, apa yang mereka katakan tentang orang ini. Ya, sama sikoh. Ya, oleh sebab itu seperti Imam Allah SWT, nanti saya sebutkan contoh-contoh ulama yang memang dia bersandar kepada bukunya, tetapi ketika dia berpindah ke suatu tempat bukunya tertinggal, maka semua riwayat yang dia riwayatkan di Yaman misalnya itu dhaif. Sebab apa? Sebab kitabnya tertinggal di Mesir. Ya. Nah, maka dia akan sikoh selama dia meriwayatkan dengan bukunya, itu dia sikoh. Nah, maknanya apa? Hadisnya sahih. Ya, sama juga seperti perawi nanti, ketika dia meriwayatkan di masa mudanya dia sikoh. Artinya apa? Hadisnya sahih. Ketika dia sudah tua, itu sudah mulai pikun, artinya apa? Sudah hafalannya sudah lemah, maka semua hadis-hadis yang diriwayatkan pada masa dia ikhtilat, pada masa hafalannya sudah lemah, maka dikatakan hadisnya dhaif. Ya, maka terkadang satu hadis, hadis dari satu orang terkadang bisa dihukum sahih, bisa dihukum dhaif. Ya, ini nanti banyak mula basat yang kronologi lah yang akan menjadikan hadis itu. Nanti kita akan kita bahas satu persatu nanti di dalam pembahasan-pembahasan misalnya dalam illah, dalam syah dan lain sebagainya. Kemudian nanti juga akan disinggung mungkin dalam pembahasan Allah alam, kayaknya tidak ada masalah jarh wa ta'dil sini. Ya, mungkin nanti setelah habis ini kita baca, ini akan lebih rinci lagi dalam Imdadul Mughits. Ya, akan rinci secara praktikal juga dengan contoh-contoh yang detail. Nanti tentu kemudian lafaz-lafaz jarh wa ta'dil, apa saja lafaz-lafaznya, ta'dil itu apa lafaznya, ada 6 tingkat, kemudian jarh juga ada 6 tingkat. Jadi semuanya 12 apa? 12 tabaqat. Ya. Alfaznya ini mana yang paling kuat, sampai yang paling rendah. Nah, kemudian apa hukum hadis masing-masing ini? Ya, insyaallah nanti akan kita. Ya, jadi ya, kalau doktor kitab ini ya selama dia meriwayatkan dari bukunya dan bukunya ini betul-betul dia sudah sekali lagi ini kembali kepada kesaksian ulama-ulama terdahulu tentu. Ya, kalau kita ya hanya melihat kepada data-data yang sudah tertulis ya di dalam kitab Bapak. Dalam kitab Tarojim, ya, seperti apa Syiar A'lamun Nubala, Tahzibul Kamal, Tahzibut Tahzib, Al-Ikmal, ya, dan lain sebagainya, ya, atau di dalam Tabaqatul Mudallisin, ya, kemudian Tabaq Al-Mukhtalitin, siapa saja orang-orang yang mukhtalit, siapa saja mudallis, itu semua sudah terdata semua, ya, datanya itu sudah lengkap sekali sudah. Ya, tinggal kita memutolaah saja. Ya, kalau kita ya tugas kita ya hanya memutolaah data-data yang sudah ada. Nah, dan kita menghukum ya berdasarkan kepada data tersebut, bukan berdasarkan kepada fakta, karena fakta kita tidak tahu. Ya, kalau yang terdahulu mungkin ya bisa mereka, karena mereka sezaman dan lain sebagainya bisa merujuk kepada fakta. Ya. Ya, tapi data ini juga ya kita lihat dari kevalidannya ya daripada ulama-ulama yang memang sudah masyhur di dalam ilmu tersebut. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kenapa? Al-Mas'udi. Iya, mutawatir artinya apa? Ada mutawatir di generasi sahabat. Setelah itu yang meriwayatkan hanya 2-3 orang. Ya berarti tobaqoh hadis ini mutawatir pada zaman sahabat. Ya terkadang juga mutawatir di akhir. Seperti apa? Hadis innamal a'mal binniyat. Itu pertama diriwayatkan oleh hanya Sayyidina Umar saja. Kemudian daripada Al-Qamah, kemudian Muhammad Ibrahim At-Taimi, kemudian Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari baru sekitar 200 orang yang meriwayatkan, berarti dia mutawatir pada tabaqah itu. Hah? Tidak. Ini dimaksud dalam gharib mutlak. Tetapi gharib bi'tibari awwalihi, ya, mutawatir akhiruh. Ya, itu pun ya tergantung nanti kita melihat siapa saja. Ya, kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan bahkan sampai 200 orang. Siapa yang 200 orang ini, ada enggak? Kalau kita bisa buktikan, mungkin Imam Ibnu Hajar tahu pulan-pulan karena dia sudah menelusuri. Nah, tetapi sayangnya apa yang dikatakan itu mungkin tidak terdata. Ya, kita ya enggak bisa menghukumnya karena kita sekali lagi menghukum berdasarkan kepada data yang ada.